إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي رحمني الله وإياكم جميعا الحمد لله pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sempurna dibanding makhluk lain. Penglihatan mata manusia lebih indah untuk dipandang dibanding mata. Telinga manusia lebih sempurna, lebih bagus dibanding telinga hewan. Fisik manusia, cara makan, cara minum, cara berbicara itu lebih sempurna dibanding cara-cara yang dilakukan atau yang diberikan kepada makhluk yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia ini diciptakan fi ahsani taqwi, dalam bentuk yang paling sempurna. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, maka layak untuk dijadikan sebagai khalifah, untuk dijadikan sebagai pemimpin, untuk dijadikan sebagai makhluk yang diberi kepercayaan untuk memakmurkan dunia, untuk menjalankan dan mengatur kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ini dalam firman-Nya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan membuat, menciptakan seorang khalifah atau makhluk yang dia itu menjadi khalifah, pemimpin, penguasa di muka bumi. Subhanallah. Sebelum manusia diwujudkan, sebelum manusia, sebelum Anda terlahir di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sanjungan kepada Anda. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan di dunia ini makhluk yang mereka itu akan menjadi khalifah, pemimpin. Padahal belum ada, namun sudah menyandang predikat sebagai pemimpin. Karena perbesarlah hati, sadarilah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Anda. Anda sebagai pemimpin dan bukan sebagai pengikut. Anda sebagai penguasa, bukan sebagai rakyat jelata, sebagai apa namanya, orang yang dipimpin, tidak. Namun ingat, para malaikat yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka memberikan isyarat bahwa manusia ternyata walaupun diciptakan sebagai khalifah, namun dia dibekali dengan potensi untuk menjadi perusak. Qulu ataj'alu fiha qulu ataj'alu man yufsidu fiha ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, akankah engkau wujudkan di dunia ini makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan di sana dan hobi menumpahkan darah. Subhanallah. Malaikat tatkala mengetahui bahwasanya manusia memiliki syahwat, diciptakan bukan hanya sekedar makhluk yang hampa begitu saja, dikarenakan manusia diciptakan dalam bentuk ajwaf, dalam bentuk memiliki rongga yang di dalam rongganya terisi oleh hawa, memiliki hawa, memiliki dorongan, memiliki selera, memiliki ambisi. Maka malaikat pun khawatir, jangan-jangan manusia nanti hanyut oleh ambisinya, lupa akan peranannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia ini. Malaikat khawatir sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akankah engkau adakan di dunia ini makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah, membuat peperangan dan hanya dalam keserakahan sehingga merampas, mengambil hak orang lain. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan manusia dunia ini adalah untuk diuji, untuk dicoba. Adakah mereka berhasil akankah mereka berjiwa besar untuk memikul amanah, memberikan ekspresi yang layak terhadap kepercayaan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka ini, ataukah mereka malah menjadi perusak yang menyia-nyiakan kepemimpinannya, menyia-nyiakan tanggung jawabnya, bukannya mengayomi dan melindungi, namun malah membuat kerusakan di muka bumi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas telah menyatakan bahwa dijadikannya manusia di dunia ini, dilahirkannya manusia di dunia ini agar mereka ini mendapatkan penghargaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang layak setimpal dengan kesempurnaan wujud fisik mereka. Allah mengatakan walaqad karramna bani adam, sungguh manusia ini telah beri kami beri kemuliaan. Walaqad karramna bani adam wa razaqnahum min at-thayyibat, sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam dan mereka kami beri rizki dari thayyibat, dari halal yang baik, dari halal yang terpuji, dari halal yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengaitkan, menyandingkan antara takrim, kemuliaan, baik kemuliaan fisik, kemuliaan kedudukan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan rezeki yang thayyibah, rezeki yang halal. Karenanya para ulama mengatakan ini bukti nyata disandingkannya antara rezeki yang thayyib dan dengan karamah, kemuliaan, kemuliaan fisik lahir dan kemuliaan batin, kedudukan di sisi Allah yang manusia diberikan amanah, tugas, kepercayaan, mendapatkan kepercayaan untuk memimpin di dunia ini. Ini cerminan bahwa seyogianya manusia, seyogianya khalifah ini tidak merendahkan martabatnya dengan menjadi kompetitor terhadap makhluk-makhluk lain dalam rezekinya. Tidak sepantasnya manusia meniru hewan dalam urusan rezekinya, makan dari makanannya, itu adalah makanan hewan. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat lain lagi menegaskan dengan berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, wahai para rasul, dan perintah para rasul ini juga perintah kepada umatnya, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan, hendaknya kalian senantiasa tatkala ingin makan hendaknya memilih makanan yang thayyibah, rezeki yang baik, rezeki yang bagus. Karena memakan rezeki yang bagus itu akan menghasilkan wa'amal salih, menghasilkan amal yang salih. Karena yang baik, bila saudara merasa, kenapa saya susah beramal salih, berat untuk salat berjamaah, berat untuk bersedekah, berat untuk beramal ibadah, jangan-jangan yang menjadikan tangan anda terbelenggu, kaki anda terbelenggu untuk beramal salih adalah karena anda tidak memakan yang thayyibah. Karena di sini Allah menyandingkan antara memakan yang baik dengan amal yang baik. Wajar bila Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nabata min as-suhti fan-naru aula bihi." Daging yang tumbuh dari rezeki yang tidak halal, rezeki yang haram itu tempatnya kelak di neraka. Kenapa? Daging yang tumbuh, fisik yang dinafkahi dari harta yang haram, itu tidaklah akan menghasilkan kecuali perbuatan yang haram pula. Namun sebaliknya, orang yang senantiasa menjaga makanannya sehingga dia tidaklah memakan kecuali yang halal, tidaklah memakan kecuali yang thayyib, yang baik, biasanya dia akan menghasilkan amalan pikiran yang baik pula. Karena ikhwan wa ikhwati, sebagai cerminan anda ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, adalah tatkala anda senantiasa memilih dan selektif dalam urusan rezeki, bukan asal dapat, bukan asal kenyang, bukan asal puas, tidak. Kepuasan, kekenyangan dan kecukupan haruslah didapat dari cara-cara yang thayyib, cara-cara yang halal. Karena itulah kenyang, itulah kecukupan, dan itulah kepuasan yang akan menghasilkan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Karena urusan rezeki ini adalah urusan yang sangat krusial. Benar itu urusan dunia, namun itu adalah ladang bagi akhirat. Itu adalah benih dari kehidupan di akhirat. Kalau Anda berhasil mencukupi diri dari rezeki yang halal, berarti Anda telah menabur benih-benih kehidupan di akhirat. Tinggal bagaimana Anda menyemai, bagaimana Anda merawat tumbuhan ini, dan bagaimana Anda menjaga agar buahnya bagus. Karena pada kesempatan pagi ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa mulia, untuk bisa hidup di dunia ini sebagaimana nyatakan dalam keadaan mukarram, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan menjaga kedudukan yang telah Allah berikan kita, yaitu sebagai makhluk yang telah dimuliakan, telah mendapatkan kehormatan. Karena kita sebagai makhluk yang mulia, bila makhluk yang lain yang di bawah kita martabatnya, kebanyakan mereka makan, minum dari hasil jerih payah sendiri, mengapa sebagian manusia rela untuk menjadi benalu bagi saudaranya? Kalau kita lihat hewan, hewan itu dia tidak akan mengambil makanan yang ada di mulut saudaranya. Burung tidak akan mengambil makanan yang ada di mulut. Hanya sebagian saja, yaitu makhluk buas, binatang buas yang merebut makanan yang sudah ada di mulut saudaranya. Namun selain binatang buas tidak akan melakukan itu. Biji-bijian yang sudah masuk di mulut burung tidak akan dipungut oleh burung yang lain. Beda dengan binatang buas, makanan yang sudah di mulut saudaranya akan ditarik dengan mulutnya dan direbut untuk dia makan. Karena saudara usai masa tidak, relakah saudara untuk bisa, untuk menjadi seperti binatang buas yang merebut, yang menjadi benalu bagi saudara? Tidakkah kita terpanggil untuk hidup mulia, berdiri di atas kaki kita sendiri? Karena dahulu Rasulullah SAW mengisahkan bagaimana Nabiullah Daud alaihissalam, beliau adalah seorang raja, beliau adalah seorang rasul, seorang nabi, memiliki martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, bukan hanya di mata Allah Subhanahu wa taala, namun juga di mata manusia. Karena dia seorang raja, bukan sembarangan orang, bukan hanya titel doktor, profesor, tidak, bukan hanya ningrat keturunan, bukan hanya keturunan, dialah rajanya. Walau demikian, beliau tidak mau makan dari hasil jerih payah orang. Beliau makan dari jerih payah sendiri, dia menjadi tukang kayu. Subhanallah, raja namun memiliki profesi sebagai tukang kayu, jual jasa kepada rakyatnya dengan menukar. Dan dari hasil tukangnya inilah Nabi Daud alaihissalam menafkahi keluarganya. Dan ternyata ini tidak merendahkan martabatnya sebagai seorang raja. Walaupun dia sebagai pekerja, tidak menjadikannya hina-hina, namun justru malah semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, dan semakin tinggi kedudukannya di depan manusia. Tatkala ia benar-benar mulia, dia hanya mencukupkan dirinya, keluarganya dari hasil jerih payah sendiri. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW tatkala mengisahkan kisahnya Nabi Daud ini, beliau memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk meniru, meneladani beliau. Beliau mengatakan, sesungguhnya makanan yang paling halal, inna ahalla ma ya'kul rajul, dalam ayat disebutkan inna athyaba ma ya'kul rajul, sesungguhnya makanan yang paling baik, yang paling halal yang dimakan oleh manusia, yang Anda makan adalah makanan yang Anda peroleh dari jerih tangan Anda sendiri, dari kucuran keringat Anda sendiri. Wa inna nabiyullah Dawud kana ya'malu min kasbiyati. Dan dulu Nabi Dawud, dia adalah seorang raja, dia adalah seorang rasul, ternyata dia juga makan dari hasil kucuran keringat sendiri. Dia tidak mengandalkan rakyatnya, dia tidak makan harta rakyatnya, namun dia benar-benar dari hasil kucuran keringat sendiri. Subhanallah. Seorang raja, beda dengan kehidupan kita. Sekedar kita mendapat kedudukan, maka harta rakyat yang kita makan. Bahkan bukan lagi memberi kedudukan, harta rakyat juga kita makan. Harta saudara juga kita rampas untuk kita makan. Alhamdulillah, cermin dari rendahnya, hinanya jiwa manusia. tatkala ia memakan harta orang. Namun orang yang memiliki jiwa besar, orang yang memiliki harga diri besar, dia tidak rela, dia tidak mau mencoreng hartanya dengan memakan dari kucuran keringat orang lain. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, la an yaqtiba ahadukum, kalian ini kerja mencari kayu bakar itu lebih baik. Kemudian dari hasil kerja bakar kayu jual kayu bakar ini dia menafkahi dirinya sendiri dan bersedekah kalau bisa, kalau lebih, itu lebih baik baginya min an yas'al fa yu'ta'am yumna, itu lebih baik bagi dia dibanding dia itu minta-minta mengharapkan pemberian orang, baik akhirnya dia diberi dan akhirnya bisa makan enak ataupun tidak. Dengan hidup mandiri itu lebih mulia. Karena Rasulullah SAW lalu dengan tegas, tatkala datang salah seorang sahabat yang meminta, yang bernama Qabisah, beliau mengatakan, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ihdatsalat. Wahai Qabisah, sesungguhnya praktek meminta-minta, mengemis itu adalah perbuatan haram, tidak halal dilakukan kecuali oleh tiga jenis orang. Yang pertama adalah orang yang mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dan dalam proses penambahan dia butuh dana untuk melunasi piutang sana piutang ini, untuk membeli ini dan itu, agar tercapainya perdamaian, dia boleh meminta untuk membiayai perdamaian ini. Ini orang pertama. Kemudian orang yang kedua yang halal untuk meminta-minta adalah orang yang jatuh pailit. Dia usaha, dia sudah berusaha, ternyata ditipu orang, ternyata terkena musibah sehingga jatuh pailit. Maka dia boleh meminta-minta, namun tidak seterusnya, hanya sesaat saja. Hanya sesaat, yaitu kapan? Hatta yusibaki wa manal aish, sampai dia punya kesempatan, sampai dia bisa kerja lagi, sampai dia bisa kerja lagi. Kalau dia sudah bisa kerja lagi, dia harus berhenti, tidak boleh meneruskan minta-minta. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak bisa bekerja, orang bertutur, orang miskin, tidak mampu, namun dengan syarat hatta yashada salah satu min dzawil hijah min qaumih, sampai namun orang yang tidak mampu kerja ini atau sudah bisa kerja namun tidak menghasilkan, dia boleh meminta-minta dengan syarat dia mendapatkan rekomendasi, dia mendapatkan persaksian tiga orang dari pemuka masyarakatnya bahwa dia memang benar-benar ashabatul faqah, dia memang benar-benar dalam keadaan kesusahan. Selain tiga orang ini tidak boleh meminta-minta, harus berusaha, harus berjuang, harus berusaha memenuhi kebutuhannya dari kujuran keringat sendiri. Karena yang khotul iman, tidak ada alasan bagi siapapun, tua muda, untuk berpangku tangan dan mengharapkan uluran tangan orang lain. Tidak sepantasnya orang yang telah memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai khalifah, namun ternyata ia hanya mengandungkan tangannya kepada orang, mengharapkan uluran tangan dari orang. Ketahuilah bahwa mencukupi kebutuhan sendiri, bahwa bekerja banting tulang itu bukanlah kehinaan, namun itu sejatinya adalah kemuliaan. Banyak orang berpersepsi bahwa, peranggapan bahwa bekerja itu artinya merendahkan diri. Semakin orang itu bisa duduk leha-leha dan orang senantiasa menyuapinya, itu sebagai simbol kemuliaan, sebagai simbol martabat yang tinggi. Banyak orang menduga bahwa bila kita ini bisa duduk saja, namun orang sudah store upeti, store penghasilan, memberi hadiah, memberi apa namanya pembagian, itu sebagai simbol bahwasanya orang itu mau memiliki karamah. Karena tidak usah kerja, uang datang sendiri, orang datang berbondong-bondong kepada dia. Dengan apa? Doanya Pak Kiai, ngalak berkahnya. Ini dianggap sebagai karamah. Bukan karamah, inilah mahan, ini adalah kehinaan. karena dalam Rasulullah SAW. Walaupun besar Rasul, beliau sampai menahan perutnya sampai 3 hari 3 malam tanpa makan tanpa minum. Beliau tidak memerintahkan sahabatnya untuk memberi. Beliau tidak meminta. Beliau tidak menanti. Namun beliau menahan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, mengisahkan tentang fakta kehidupan rumah tangganya. Beliau mengatakan, "Tala alaina hilalun, summa hilalun, summa hilalun, wa ma yuqadu fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbit bulan sabit. Kemudian terbit lagi bulan sabit, kemudian terbit lagi bulan sabit, artinya 3 bulan berturut-turut. Dan tidak pernah dinyalakan api di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa dimasak. Kemudian perawi bertanya, lalu apa yang kalian makan? Aisyah mengatakan, aswada, kami hanya makan korma dan air saja. Tidak ada yang kami makan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan bagaimana dahulu tatkala beliau menuntut ilmu, beliau sampai jatuh-jatuh pingsan karena kelaparan. Sampai beliau mengatakan, kalau ada orang asing yang datang ke Madinah melihat aku lagi pingsan, mungkin dia akan mengatakan ini orang kesurupan, orang terkena epilepsi sehingga dikit-dikit pingsan, dikit-dikit pingsan. Namun walau demikian beliau tidak rela untuk menengadahkan tangannya. Karena wa ahibai, senantiasalah bangun, tumbuh, suburkanlah harga diri dalam jiwa. Sadarilah bahwa makan nasi dengan garam kalau itu adalah hasil jerih payah sendiri, itu lebih terhormat dibanding makan dengan daging, namun itu adalah hasil pemberian orang. Dan makan dengan nasi dengan garam saja itu lebih halal dibanding makan dengan daging, namun itu adalah hasil kucuran keringat orang lain. Karena Rasulullah SAW mengisahkan tentang perihal dirinya, beliau mengatakan bahwa ju'ila rizki tahta dilali rumhi, kata beliau, rizkiku ada di bawah kilauan rumhi, anak kembarku. Kenapa? Rasulullah SAW didapat dari hasil perang, hasil berjihad, bukan ringan. Beliau menggambarkan bahwa rizki beliau, nafkah keluarga beliau didapat dengan mengorbankan, dengan mempertaruhkan nyawa, bukan dengan mempertaruhkan tulisan saja, proposal tidak, namun nyawa taruhannya. Dari mana? Dari jihad. Ini sebagai cerminan bahwa semakin kita ini benar-benar mengorbani hidup ini, mempertaruhkan nyawa kita demi nafkah keluarga, itulah semakin halal. Karena rizki Rasulullah SAW dari mana? Dari cara yang paling berbahaya, jihad, berperang. Dari rampasan peranglah beliau menafkahi keluarganya, bukan dari sekedar jual beli. Jual beli itu resikonya kecil, namun kalau berperang itu korbannya, taruhannya adalah nyawa. Semakin taruhannya besar, maka itu semakin bukti, semakin Anda ini adalah orang yang memiliki jiwa mulia. Kenapa Anda tidak memilih menyelamatkan diri demi apa? Demi makan, tidak. Namun Anda mempertaruhkan nyawa demi apa? Untuk bisa mempertahankan hidup. Karena Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling dicintai Allah SWT. Ternyata jatah rizkinya oleh Allah SWT dibukakan di mana? Di dalam medan perang. Rizki beliau dari rampasan perang, bukan dari perdagangan. Rizki beliau bukan dari pertanian. Walaupun perdagangan halal, walaupun pertanian halal, namun rampasan perang lebih halal dibanding itu semuanya, lebih barokah dibanding itu semuanya. Kenapa? Karena kalau perdagangan, Anda hanya untung dan selesai di situ. Namun kalau peperangan, Anda mendapatkan rampasan perang dan Islam jaya, agama Allah tegak, Allah Subhanahu wa taala dibadahi di dunia ini, dan kemungkaran, kekufuran, kesyirikan tertumpas, tersingkirkan dari muka bumi. Sehingga bukan hanya rezeki yang Anda dapat, namun agama Allah juga berhasil Anda tegakkan. Dari mana itu? Dari jihad Anda. Karena Para ulama mengatakan rampasan perang Ghanimah itu adalah rezeki yang paling ala, karena itulah rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan rahibai, tatkala rezeki Anda ini bukan hanya sekedar cukup menafkahi keluarga, namun bahkan sebaliknya rezeki Anda nomor untuk menafkahi keluarga Anda, pekerjaan Anda cukup untuk menafkahi keluarga dan juga untuk menegakkan agama Allah, itu tentu lebih halal, itu lebih barokah. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, hendaknya kalian ini la'an yadhaba ahadukum fayahtadu, kalian pergi dan mencari kayu bakar, fayanfa'u nafsahu wa yatasadda, kemudian dari hasil pekerjaan itu dia menafkahi dirinya, mencukupi kebutuhannya dan apa? Bersedekah. Itu lebih baik dibanding meminta-minta. Pada hadis Rasulullah mengisyaratkan hendaknya seseorang tatkala bekerja bukan hanya berpikir, bukan hanya berobsesi bahwasanya saya akan menjadi kaya, saya akan mencukupi keluarga, tidak. Namun dia juga harus menegakkan agamanya dengan apa? Dengan hasil kerjanya, dengan sedekah. Inilah cara kita bisa hidup mulia. Kita berpikir kita memiliki cita-cita yang luhur, bukan hanya cita-cita sebatas perut kita, sebatas syahwat kita, tidak. Orang yang bekerja hanya ingin memenuhi syahwatnya, syahwat perutnya, syahwat birahinya saja, itu adalah orang yang berjiwa rendah, berjiwa kerdil. Namun orang yang berjiwa mulia, cita-cita dia jauh lebih dari itu. Dia bukan hanya ingin memenuhi perutnya saja, syahwatnya saja, tidak. Namun dia juga ingin mencukupi yang lain, menyelamatkan, mengentaskan saudaranya dari kesusahan, dia bersedekah. Dia bukan hanya memandang pekerjaan itu hanya sebatas perutnya, sebatas yang ada di depan matanya saja, tidak. Namun dia memandang rezeki pekerjaan itu adalah suatu hal yang luhur, karena itu dapat mengantarkannya, menyelamatkan saudaranya, membangun masjid, menyelamatkan agamanya, menegakkan agamanya, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Itulah, dengan cara inilah Anda akan bisa hidup mulia, bukan di dunia saja namun juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang patut baik, dari sini saya mengajak saudara muslim sekita untuk membenahi niat ketika kita berjuang, ketika kita bekerja, ketika kita menyingsingkan lengan baju untuk mencari nafkah. Benahilah niat. Jangan hanya memikirkan agar kaya dan cukup sendiri, menikmati kekayaan sendiri, tidak. Namun kita bekerja untuk cita-cita yang lebih luhur dari itu semuanya. Apa? Menjadikan kita mampu untuk beribadah kepada Allah, menjadikan kita bisa memperjuangkan agama Allah dengan harta kekayaan kita. Karena dahulu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau berhijrah, tatkala datang panggilan untuk hijrah, beliau menyiapkan seluruh harta kekayaannya untuk dijadikan bekal Rasulullah SAW hijrah. Sehingga tatkala beliau sudah mendengar Rasulullah SAW mengizinkan sahabatnya hijrah ke kota Madinah, beliau sejak itu menyiapkan dua tunggangan, dua unta yang telah disiapkan, dilatih, disiapkan pakannya. Hanya diberi pakan biji kurma, tidak diberi pakan rumput. Kenapa? Karena unta yang diberi pakan rumput adalah unta yang lemah, tidak kuat, tidak tahan panas, tidak tahan perjalanan jauh. Namun unta yang diberi pakan biji kurma adalah unta yang siap haus, siap kekeringan, unta yang siap perjalanan jauh, unta yang siap makan sedikit. Maka sekedar beliau mendengar izin untuk berhijrah, beliau sudah mempersiapkan diri untuk menjadi teman Rasulullah SAW. Beliau telah menyiapkan tunggangan Rasulullah SAW untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah dan menuju kota Madinah. Dan seluruh harta beliau sudah disiapkan, yang tadinya berbentuk ternak dijual, disiapkan jadi dinar, dirham, untuk bisa dibawa sebagai bekal hijrah ke kota Madinah. Sehingga tatkala datang izin untuk Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau langsung, Abu Bakar langsung mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah, adakah peluang bagiku untuk menemanimu berhijrah ke kota Madinah?" Dan Rasulullah SAW mengizinkan. Saat itulah seluruh harta Abu Bakar dibawa. Rasulullah SAW bertanya, "Mada abqaita lahum, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisihkan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan taraktuhum lil taraktumullah wa rasulahu, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya, artinya sudah tidak tersisa sedikit pun dari hartaku yang aku tinggalkan untuk keluarga. Aku semuanya telah aku bawa untuk bekalmu ya Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Demikianlah pemikiran Abu Bakar tatkala beliau bekerja, tatkala beliau beli unta, tatkala beliau berjual beli. Beliau berjual beli membeli unta disiapkan untuk menegakkan agama Allah, bukan hanya mencukupi kebutuhan sendiri, tidak. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala datang seruan perang Tabuk, di saat itu adalah saat kondisi krisis, penduduk Madinah dalam kondisi panas, puncaknya panas karena saat itu adalah saat kurma masak belum siap panen. Biasanya di negeri Arab kondisi paling panas adalah kondisi saat-saatnya panen, saat-saatnya kurma masak. Panas sudah sampai 50 derajat Celsius. Sehingga hasil panen tahun yang lalu sudah menipis. Dan panen tahun ini belum siap. Ladang tahun ini belum dipanen. Datang seruan berjihad. Sehingga para sahabat dalam kondisi susah, tidak memiliki bekal. Hasil panen tahun lalu sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dibawa untuk perang. Utsman bin Affan sebagai orang yang kaya raya menafkahkan separuh harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan separuh pasukan perang semuanya dibiayai dari harta Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'al ba'da al-yawm." Utsman tidaklah lagi bisa celaka gara-gara perbuatannya setelah hari ini. Kenapa? Begitu besar nafkah yang dia berikan, begitu banyak harta yang dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia, hartanya tidak ada di dalam jiwanya, namun hartanya ada di tangan saja. Jiwanya penuh dengan cinta kepada Allah, tidak sedikit pun harta kekayaan yang menghuni hatinya. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, sehingga apapun dia korbankan demi apa? Demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan ahibai, marilah kita terus berupaya untuk hidup mulia. Niat dalam bekerja perlu kita luruskan. Kalau saya boleh bertanya, sudah sekian lama saudara bekerja? Sudah sekian lama bapak menjadi pekerja, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi pegawai, dan seterusnya. Sudahkah, pernahkah bapak berpikir, bertanya kepada diri sendiri, untuk apa waktu saya, tenaga saya, potensi saya kerahkan semuanya untuk bekerja ini? Sehari 8 jam, bahkan pengusaha mungkin sehari 16 jam, bahkan lebih. Sudah pulang ke rumah pun pikiran masih terus berputar memikirkan pekerjaan. Untuk apa semua ini saya lakukan? Apakah hanya untuk memenuhi perut? Ternyata perut sudah penuh, harta sudah melimpah. Apakah hanya untuk membangun rumah sebagai tempat berteduh? Ternyata rumah sudah banyak. Apakah untuk membeli pakaian? Ternyata pakaian sudah tidak ada tempat untuk menyimpannya. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita menghasilkan pekerja, menghasilkan penghasilan? Sudahkah kita, pernahkah kita bertanya? Kalau belum, maka marilah sejak hari ini kita bertanya, kita luruskan niat bahwasannya kita bekerja seperti yang tadi malam saya sampaikan di Martapura sebagai Mina Abdullah bin Bar. Tatkala beliau ditanya oleh para murid-muridnya, oleh sahabatnya, "Wahai Abdullah bin Barak, engkau ini menganjurkan kita zuhud untuk tidak cinta terhadap dunia, namun kami senantiasa melihat kamu ini berdagang, mendatangkan barang dari sana dan menjualnya ke sana kemari. Untuk apa?" Kata beliau, "Inni aqulu hadza li asuna hadza an hadza." Aku melakukan ini semuanya untuk menjaga harga diriku dari perbuatan meminta-minta. Wali asila qari rahimi, dan aku dengan harta kaya, dengan hajat pekerjaan ini, aku menyambung tali silaturahmi. Maka Abu Dzar bin Iyad mendengar pernyataan Al-Imam Abdul Bar mengatakan, "Ma ahsana hadza law tamma hadza." betapa indahnya pekerjaanmu kalau ternyata memang benar-benar engkau melakukan apa yang kau sebutkan tadi, bekerja untuk menjaga harga diri dan menyambung tali silaturahmi, bukan sekedar menuruti ambisi memiliki harta kekayaan. Karena ambisi menuruti harta kekayaan, ambisi memiliki kekayaan itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bisa dilampiaskan. Rasulullah menyatakan, laukana libni adam wadiyani min dzahab. Andai Anda sudah bisa menabungkan dua lembah emas, bukan sekedar satu kotak emas, dua lembah emas banyak sekali, lata walau mentalita, pasti Anda terus berambisi untuk menggenapkan menjadi tiga, tiga terus menjadi empat, empat menjadi lima, tidak akan pernah berhenti ambisi. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma mala'a jawab ni Adam illa Allah, dan tidak ada yang bisa memutuskan ambisinya, menghentikan ambisi manusia, selera manusia untuk mengeruk dan menumpuk harta kecuali tanah yang masuk dalam perutnya alias mati. Hanya satu yang bisa menghentikan ambisi. Dan ikhwan hibai, marilah kita bertanya kembali, untuk apa saya bekerja? Menuruti ambisi atau untuk hidup mulia, mencukupi kebutuhan sendiri dan menyantuni saudara kita yang tidak mampu, dan menjadikan harta benda ini sebagai ladang benih-benih yang kita taburkan untuk hidup di akhirat kelak. Kita bertanya, kita terus koreksi niat ini agar kita tidak terjerumus dalam apa yang Rasul nyatakan, Ta'isa Abdul Dina, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa Wantagas Weda Shika Balantatos. Celaka orang yang terus berlari mengejar dinar. Sial orang yang terus berpacu mengejar dirham. Dan sengsara orang yang terus mengejar pakaian indah, pakaian sutra. Kenapa? Ambisi mengeruk, ambisi menumpuk dinar, dirham, pakaian yang indah, itu tidak akan pernah ada ujungnya, tidak ada pernah ada finishnya. Terus akan terus-terus berpacu dan terus berlari. Ta'isa wantagas, dia celaka dan terus celaka, dan bila dia tersungkur, dia akan terus tersungkur. Dia celaka dan tersungkur, jatuh dan tertimpa tangga. Dan kata Rasulullah, idza syika falan taqos. Dan bila dia tertusuk bumi, terkena musibah, tidak akan ada orang yang rela mencabutnya, membantunya mencabut diri yang menusuk kakinya. Kenapa demikian? Karena Anda berlari, Anda menuruti ambisi mengeruk dunia. Bekerja boleh, memiliki dinar boleh, memiliki dirham boleh, namun bukan itu cita-cita Anda. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta, sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang yang saleh. Bagaimana orang saleh? Orang saleh itu mencukupi harta dirinya sendiri, menafkahi keluarganya, dan juga menyantuni saudaranya. Karena Rasulullah SAW, seperti yang kemarin saya sampaikan, innama dunya li arba, dunia ini hanya ada empat orang. Yang paling baik adalah abdun razaqahullahu malan wa ilma, hamba yang telah diberi karunia berupa harta dan juga diberi karunia ilmu. Bahwa dia karena memiliki ilmu dan memiliki harta, ya ya'rifulillahi haqqah, yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi fi rabbah, dia senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, baik tatkala mengambilnya, memungutnya, mencarinya, atau tatkala membelanjakannya. Wa yasilu rahimah, dan dia menyambung sekali berabatnya silaturahminya. Fa huwa bi afdhalil manazil, orang yang mampu seperti ini, orang yang mampu mencarinya dari jalan yang halal, senantiasa mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, baik dari nafkah terhadap nafkah keluarga, nafkah yang wajib ataupun nafkah yang sunnah, zakat yang wajib ataupun zakat yang sunnah, dan dia ya'rifulillahi haqqah, benar-benar tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas harta kekayaannya, ia mensyukurinya, itulah hak Allah Subhanahu wa taala, ia syukuri nikmat tersebut. kemudian ia sadari, ia yakini bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rubbulan haqqa. Ia tahu hak Allah yang harus ia tunaikan berkaitan dengan harta kekayaan yang telah ia peroleh. Ia syukuri, ia sadari telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tunaikan kewajiban zakat dan yang lainnya. Fahuwa fi afdhalil manazil. Itu adalah orang yang paling mulia. Karena saudara-saudara sekalian akidah, untuk menjadi orang yang paling mulia itu bukan hanya orang yang menjadi nabi, tidak. Orang yang berilmu saja, tidak. Orang yang banyak ibadahnya saja, tidak. Bahkan untuk bisa menjadi orang mulia ternyata bisa ditempuh dari pintu harta kekayaan. Maka jadilah orang yang paling kaya, namun jadilah orang yang paling dermawan. Jadilah orang yang paling bertakwa. Jadilah orang yang paling berilmu. Maka andalah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Harta kekayaan bukanlah penghalang untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Harta kekayaan bukanlah penghalang untuk bisa menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, harta kekayaan adalah pintu sarana untuk menjadi orang yang afdhalul manazil, orang yang berhasil menduduki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul Islam, harta kekayaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ilustrasikan dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sejatinya harta kekayaan kalian adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji Anda apakah Anda mampu menjaga martabat Anda sebagai makhluk yang mulia, sebagai khalifah fil ard, atau Anda malah menjadi makhluk yang hina dina, menjadi hamba dunia, hamba harta kekayaan. Karena jangan pernah mengira bahwa Anda harus mengorbani jiwa Anda demi harta, tidak. Namun Anda berkorban, mengorbankan waktu, tenaga demi mendapatkan harta untuk bisa beribadah kepada Allah, bukan untuk bisa mengeruk harta kekayaan. Rekod kelima, harta kekayaan bukanlah penghalang bagi Anda untuk masuk surga, namun sebaliknya, harta kekayaan adalah sarana tunggangan yang antum bisa pilih untuk masuk surga. Karena jadikanlah semakin banyak harta Anda, maka semakin banyak tunggangan Anda untuk bersedekah. Dan harta kekayaan bukanlah pintu untuk masuk neraka, namun sebaliknya, harta kekayaan adalah benteng tameng dari siksa neraka. Rasulullah SAW mengatakan, berpesan kepada umatnya, manistata'a minkum, barang siapa yang kalian mampu Anda taqiya wajahu minan nar, untuk membentengi dirinya dari neraka, walau bisyikki tamrah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, bentengilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan secuil buah kurma. Karena ketika ikhwan wa ahibba'i, harta bukanlah pintu neraka, harta bukanlah pintu sial, namun sebaliknya, harta adalah benteng keselamatan. Dengan harta Anda membentengi diri Anda dari siksa neraka, dan harta adalah tunggangan untuk masuk pintu neraka, pintu surga. Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulu ta'kul rajulin tahta dhilli sadaqatih. Setiap orang itu akan kelak di hari kiamat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Karena ikhwanul hibai, perbanyaklah harta Anda agar Anda bisa memperbanyak benteng dan tameng dari siksa neraka. Dan perbanyaklah harta bukan untuk ditumpuk, namun untuk dijadikan tunggangan untuk masuk surga. Dengan demikian Anda akan mulia dunia, rekaya raya akhirat pun Anda akan cepat masuk surga dan terbebas dari neraka. Karena ikhwanul hibai, jangan pernah salah persepsi tentang harta kekayaan, dan jangan salah praduga tentang pekerjaan. Pekerjaan itu adalah pintu untuk hidup mulia, karena dengan bekerja Anda ini akan bisa menumpuk atau bisa memiliki harta kekayaan banyak, sehingga banyak bersedekah. Dahulu saya tutup kajian ini dengan menyampaikan satu hadis. Para sahabat yang memiliki iman takwa yang tinggi, mereka senantiasa hidup dalam munafasah, tanabus, berlomba-lomba untuk bisa sampai surga lebih cepat dibanding saudaranya, dan berlomba-lomba untuk menjadi paling jauh dari neraka dibanding saudaranya. Sehingga tatkala sebagian sahabat yang miskin, tidak memiliki harta kekayaan, menyadari bahwa ternyata ada pintu surga yang belum ia berhasil miliki, yaitu pintu sedekah. mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, ya Rasulullah, orang yang kaya raya ini telah menghabiskan seluruh pahala, pintu-pintu pahala telah mereka kuasai semua. Maka Rasulullah bertanya, kenapa itu? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, wa yatasaddaquna bihuduri amwalihim, mereka bersedekah dengan harta mereka yang melimpah. Itu yang tidak kita miliki. Maka Rasulullah memberikan kiat agar sahabat-sahabat yang miskin bisa menyaingi sahabat yang kaya, yang banyak sholatnya, banyak puasanya, namun banyak sedekahnya. Ala ukhbirukum, sudikah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang kalian dengannya ini bisa menyamai sedekah mereka? Ala adullukum ala matasaddaquna bih, sudikah kalian aku tunjukkan kepada suatu hal yang kalian bisa jadikan sebagai amal sedekah? Spontan para sahabat bilang, ya Rasulullah, tentu kami mau, kami ingin bersaing dengan mereka, bisa bersedekah. Rasulullah mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya bertasbih itu bernilai sedekah. Tahlilatun sadaqah, tahlil ucapan la ilaha illallah bernilai sedekah. Takbiratun sadaqah, takbir juga sedekah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin munkar adalah sedekah, amar ma'ruf juga sedekah. Maka tatkala para sahabat yang kaya raya mendengar bahwa tasbih bernilai sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mereka pun meniru bersedekah banyak, sedekah dengan harta dan juga banyak sedekah dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil, dengan zikir. Maka kembali sahabat yang miskin datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka juga bertasbih, bertahlil, bertakbir. Bagaimana ini? Bagaimana agar kita bisa lebih jauh masuk surga dibanding mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itulah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Tidak ada cara lain lagi, karena pintu-pintu surga telah habis. Ibadah, zikir, tasbih, semua sudah mereka lakukan, dan ternyata mereka masih memiliki pintu yang satu, yaitu pintu sedekah. Inilah cerminan dari jiwa yang mulia, jiwa yang tidak pernah menjadi budak harta, namun sebaliknya harta adalah budak dirinya. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa kita ini tatkala dijadikan sebagai khalifah, Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardh." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi ini. Jadi dunia, bumi beserta isinya ini diciptakan untuk kepentingan kita, bukan sebaliknya kita diciptakan untuk urusan dunia. Karena yang paling wahibah, jadikanlah dunia sebagai tunggangan dan jangan pernah ditunggang oleh dunia. Jadikanlah dunia sebagai sarana dan jangan pernah menjadikan diri Anda sebagai sarana untuk dunia. Sebalik itu suatu hal yang terbalik. Anda berarti menghinakan martabat Anda. Dunia ini apapun wujudnya adalah karunia yang Allah berikan untuk kita, nikmat yang Allah berikan untuk kita untuk bisa hidup mulia sebagai menjalankan tugas sebagai khalifah, dan bukan sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Tidak, dunia ini adalah sarana untuk memenuhi kepentingan kita sehingga kita bisa menjalankan tugas yang mulia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, menjadikan kita benar-benar orang-orang yang mukarram, orang-orang yang telah mulia lahir, batin, dunia hingga akhirat. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai sarana dan bukan orang-orang yang memperbudak dirinya kepada dunia. Wallahu taala a'lam. Hadirin sekalian, bersyukur kepada Allah. Agar kita dalam hari ini sampai jam 10 malam karena terus dari 25 malam sampai itu. Jadi kesempatan yang sangat teknik, kesempatan dengan sekarang sekali. Itu kita manfaatkan waktu kita untuk dengan kami atau itu pada hari ini yang mulia, yang bisa kita beri. Silakan tiga orang penanya dan tanpa agama saya. Terima kasih kepada Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mereka yang sekarang ini bisa kehidupan kita sebab siapa? Berikut agama. Berat dengan ada di mana kita ini. Sedangkan kita ada tanggungan anak istri yang bisa menumpuk. Lalu kita ingatkan istri kita untuk berdikari bulan ini. Bagaimana pandangan istri ini? Terima kasih. Yang kedua, ya, dan pertanyaan yang pertama dari Bapak tadi menanyakan tentang bagaimana seorang suami yang mengizinkan istrinya bekerja terlebih di tempat yang jauh dari tenaga kerja wanita. Tidak diragukan bahwa kewajiban mencukupi keluarga nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa urusan nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu fi ba'dihim 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu diberikan keistimewaan, diberikan kedudukan yang lebih tinggi dibanding wanita. Makanya lelaki berstatus sebagai kepala rumah tangga. Kenapa? Karena memang fisiknya mereka lebih. Allah berikan kelebihan fisik dan juga dengan nafkah yang telah mereka berikan kepada suami. Karenanya idealnya, saya katakan idealnya, nafkah, kecukupan, kebutuhan rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami. Dan kalaupun istri bekerja sehingga menghasilkan penghasilan, maka itu sepenuhnya milik suami dan milik istri, dan suami tidak berhak untuk meminta darinya untuk sebagai uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai anak tidak punya wewenang. Namun kalau istri rela, silakan. Kalau sudah sampai pada rela sama rela, itu adalah silakan. Namun tanggung jawab kewajiban yang berdosa kalau tidak dinafkahi itu adalah suami. Karenanya idealnya kaum wanita itu seperti Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, wahai istri Nabi dan juga wahai wanita-wanita mukminat, hendaknya kalian waqarna fi buyutikun, kalian senantiasa menetap di dalam rumah kalian, wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian banyak keluar rumah menampakkan kecantikan kalian, menampakkan perhiasan kalian sebagaimana dilakukan orang jahiliyatil ula, orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjelaskan bahwasanya wanita ini diperintahkan untuk banyak menetap di dalam rumah. Mungkin ada yang berkata, kok demikian syarat Islam? Apa berarti Islam ini mengajarkan agar wanita menjadi wanita-wanita pemalas? Wanita-wanita yang tidak memiliki semangat hidup, ngertinya cuma di dalam rumah saja? Tidak. Ketahuilah, dan masing-masing kita pasti tahu, sadar bahwa tugas di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu ternyata berat, lebih berat mungkin dibanding tugas lelaki yang di rumah, yang di luar, yang bekerja, mendidik anak, mengurusi rumah, mencukupi, melayani suami, dan yang paling berat adalah mendidik. Saya yakin bapak kalau diperintahkan atau diminta untuk mengajari anak-anak, mengawasi mainnya anak-anak, saya yakin tidak siap, tidak kuat, tidak sabar, bahkan dua hari saja langsung hunus tongkat, bukan lagi ranting, tidak kuat melihat perilaku anak. Namun ini adalah tugas ibu-ibu, mereka lah yang telaten, mereka lah yang sabar untuk menjalankan tugas ini. Namun apa boleh dikata, kalau sekarang ternyata banyak orang-orang saudara kita yang ingin mempersedikit tugas, melepas tugas, bukannya tugas, tanggung jawab diselesaikan, namun kalau bisa disia-siakan, dilalaikan, sehingga kewajiban nafkah yang sebisanya, tidak ada upaya yang serius untuk memenuhi nafkah keluarga. Kemudian pendidikan anak, ya kalau bisa dididik ya syukur, kalau enggak ya silahkan jalan yang mendidik, dibiarkan anak ke jalan raya, dididik oleh teman-temannya, bukan dididik oleh sendiri. Dan orang yang mampu, orang yang mampu mendidik, memiliki waktu, peluang, karena memang memiliki kelebihan harta, istrinya juga tidak bekerja di dalam rumah, apa yang dilakukan? Sewa orang privat di rumah. Itu pertama. Kemudian yang lebih baik lagi, dipondokkan. Kenapa? Sudah kuat ngajarin anak-anak di rumah. Nakal aja anak-anaknya, subhanallah. Kalau bapak saja tidak kuat, kalau ibu tidak kuat, mana ustaz mau kuat? Ustaz tuh punya anak sendiri, pak. Masih bapak harus tangkasi anak bapak, pengurus anak sendiri, pak. Ustaznya juga sudah gini, pak. Karena kalau anak bapak tidak kuat dididik di rumah, maka jangan mimpi ustaz kuat mendidik anak bapak. Terlalu jauh, terlalu dalam mimpi bapak. Tapi kalau anak bapak di rumah baik nurut, namun bapak tidak lagi bisa memberikan lebih, sudah maksimal bapak melakukan, padahal idealnya anak ini bisa dididik lebih dari itu, serahkan ke pesantren, serahkan kepada ustaz. Oh, kalau bapak sudah mau sehatakan anak saya ini, maka ustaz pun akan bilang juga, mau sehatakan anak bapak. Nah, itulah faktanya. Kenapa? Ustaz di rumah juga harus mendidik anaknya, namun masih bapak beri tanggung jawab. Tolong anak saya juga dididik, ustaz, dia akan semakin ngeluh. Makanya saya katakan seringkali lembaga pemasyarakatan di masyarakat kita di Indonesia ada dua, pak. Yang pertama adalah LP Cipinang dan teman-temannya, kemudian kedua adalah pondok pesantren. Faktanya, pak, mungkin terlalu pedas saya ngomong, namun itu pengalaman pribadi, pak. Kalau anak bapak cerdas, nurut, nilainya di sekolah itu masya Allah 100 terus, pasti 99,9999 cari sekolah, kuliahnya di mana ini? Sains, kimia, fisika, apa yang kedokteran? Tapi kalau anak ini sudah sekolahnya sudah pas-pasan, bandernya sama bapaknya suka bantah, mau saya sekolahkan umum, nanti malah jadi, malah jadi, lah, pesantren semoga jadi baik. inilah motivasi mayoritas bapak-bapak. Walaupun semoga saya yakin yang di sini, saya yakin motivasinya sudah berupa yang di sini. Semoga yang di sini adalah orang-orang yang kalau anaknya cerdas, pinter, masuk pondok. Kalau anaknya pas-pasan, nurut, masuk sekolah umum. Semoga seperti itu. Tapi sangat disayangkan fakta di luar sebaliknya. Kalau anaknya ini sudah sekolahnya pas-pasan, sering bantah, sering ngayal, ini kalau tidak masuk pondok mau jadi apa saya? Ini fakta. Karena ini salah satu imbas karena dari larinya tanggung jawab orang tua dari tugasnya. Ibu sibuk dengan pekerjaannya, karirnya, bekerja di luar. Bapak juga sudah merasa itu urusan ibu, padahal ibunya sendiri ternyata juga masih ikut kerja. Semua terlalu berat tugas yang diberikan kepada ibu. Akhirnya apa? Akhirnya ya mau tidak mau ada sebagian tugas yang dipangkas, dilepas. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ini akhirnya apa? Pendidikan anak diserahkan kepada dinamika jalan, dinamika sekolah. Lebih sekolah apa tidak didik? Gurunya mencak-mencak, kenapa ini di rumah tidak didik? Di rumah bilang, di sekolah kamu diajarin apa? Subhanallah, kenapa saling melempar tanggung jawab? Namun kalau dalam rumah tangga ini betul-betul terjadi kerjasama yang bagus, suami kerja maksimal untuk menafkahi keluarga, mencukupi keluarga, dan istri maksimal anak, saya yakin keluarga di bawah yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun seringnya tidak. Walaupun suami sudah berkecukupan, istri pun juga masih mengejar karir datanya. Dan kalaupun tidak mengejar karir, mengejar kesenangan sendiri. Hari ini beli apa? Masa apa hari ini? Model apa yang baru di show dua pakaian? Apalagi kerja kumpul, apalagi arisan, apalagi itu yang dipikirkan oleh ibu. Akhirnya apa? Anak tidak terurus. Jarang sekali ibu yang memikirkan bagaimana yang saya mengajari hari ini, kemarin dengan cara ini, sekarang apa? Terobosan baru apa yang harus saya lakukan untuk mendidik anak? Bagaimana meningkatkan kemampuan anak? Bagaimana memancing merangsang anak menjadi semakin baik? Ini jarang dipikirkan. Semuanya diserahkan kepada sekolah, serahkan kepada pesantren, semuanya dilepaskan. Jarang sekali ibu yang bertanggung jawab. Karena tadi, karena pola pikir kita ini yang sudah tidak benar, akhirnya bukan lagi bekerja di sekitar rumah. Sudah, daripada saya capek kerja, mendingan ibu kerja di luar negeri, nanti penghasilannya dikirim untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Subhanallah, banyak yang berpikir seperti itu. Kalau kondisi darurat mungkin bisa ditoleransi, tapi kenyataannya seringnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk mensejahterakan, meningkatkan. Sudah sejahtera, sudah kecukupan, namun tidak mewah, tidak kaya raya. Ini yang seringnya menjadi motivasi untuk mencoba mengadu nasib di luar negeri, padahal di rumah dia sudah bisa kecukupan. Karena secara syariat, seorang wanita yang jauh dari rumah tangga, jauh dari mahramnya, ini bagaikan ikan asin di kandang kucing. Bukan satu kucing, kandang kucing, ribuan kucing di sana, Pak. Akankah selamat? Istri bapak akan dipandang orang, oh cantiknya, oh gendutnya, oh kurusnya, oh macam-macam. Kemudian kalau tidur di rumah orang, kok misalnya dingin? Istri saya tidur di rumah orang, ini terjadi apa dia? Subhanallah, tidak ada yang bisa menjamin. Di rumah sendiri saja masih khawatir, diintip. Ini di rumah orang, kok bisa tenang hatinya? Subhanallah, ini cerminan dari lunturnya kelaki-lakian, lunturnya rujulah, lunturnya kecemburuan sosial. Tidak ada lagi kita memiliki rasa cemburu terhadap istri kita. Istri kita kenal dengan orang, dapat wajar, biasa kenalan dengan orang, jabatan dengan orang, itu biasa masyarakat yang seperti itu. Kok saya juga jabatan dengan istri orang? Tidak ada rasa cemburu. Bahkan suami banyak yang merasa bangga kalau istrinya bisa tampil dipuji oleh temannya. Wah, istrimu hari ini tampil cantik sekali, bangga. Subhanallah, kecantikan istri kita dinikmati orang, kita tidak cemburu, malah bangga. Dan buktikan, Pak. Saya bertanya, silakan masing-masing merenungkan, kapankah perhiasan Bapak yang dibelikan kepada untuk istri Bapak, pakaian mewah yang Bapak belikan untuk istri Bapak, make up yang Bapak belikan untuk mereka, kapan akan dipakai, Pak? Apakah ketika mau tidur, atau ketika mau kondangan, atau ketika mau puasa, kemul? Keluar rumah, ketika menginjakkan kaki di rumah, sekedar buka pintu langsung dilepas semua, Pak. Subhanallah. Buat apa Bapak memberikan? Bukankah Bapak memberi untuk Bapak nikmati sendiri, kok malah Bapak memberikan untuk dinikmati orang? Mungkin kalau saya boleh katakan, istri kita ini paling cantik ketika di luar. Ketika di rumah, pakainya daster apa adanya, make up dibasuh bersih. Subhanallah. Buat apa saya belikan? Kalau itu tidak usah saya belikan, orang lain yang menikmati. Bapak hanya menikmati apa ampasnya. Kalau masih tersisa, syukur. Kalau tidak, ya apa boleh buat, terima apa adanya. Karena dahulu, inilah pola pikir orang-orang soleh, Pak. Sahabat Abdullah bin Abbas, suatu hari konangan ketahuan oleh mulutnya yang berdandan, Pak. Sebelumnya tidak pernah ketahuan, hari ini ketahuan. Cerminan bahwasanya beliau berdandan kalau di dalam rumah saja. Kalau keluar rumah, beliau berpenampilan bersahaja. Maka para sahabatnya heran, loh, ternyata kamu juga berdandan toh, ulama besar ternyata dandan. Heran. Apa kata Abdullah bin Abbas jawabannya? Unik, Pak. Ini semoga menjadi semboyan Bapak dan Ibu. Ini uhibbu an atazayyana lin nisa'i kama uhibbu an tatazayyana li. Aku tuh senang untuk berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku juga senang kalau istriku berdandan di depanku. Inilah pola pikir lelaki yang benar-benar bertanggung jawab. Lelaki yang benar-benar memiliki keluar, jadi diberikan dan macam-macam acara, siap baju baru, perhiasan baru. Namun kalau kamu tidur, semua harus ditanggalkan, dilepas semuanya. Subhanallah. Akhirnya inilah yang terjadi. Penyelewengan seksual, serong, macam-macam karena ini. Kenapa? Kita selalu bersemboyan istri tetangga lebih cantik dibanding istri sendiri. Kenapa? Memang istri tetangga ketika keluar kita lihat dalam keadaan maksimal dandan. Namun istri kita, kapan kita lihat? Di saat minimal. Tidak ada sama sekali. Di saat istri kita maksimal, dia pas keluar. Paling kita hanya berkesempatan lihat waktu ngantar di mobil saja. Itu maksimal yang kita bisa lakukan. Selebihnya, di saatnya kita membutuhkan, semuanya sudah tiada. Makanya orang bersemboyan istri tetangga lebih cantik. Kenapa? Memang istri betul-betul lebih cantik, penampilan maksimal kita melihatnya. Karena ketika dia di dalam rumah, dia juga sudah habis. Kita tidak melihat bagaimana tatkala dia berpenampilan bersahaja. Karena marilah kita rubah pola pikir kita. Nafkah dan jawab suami, istri bertanggung jawab mendidik anak, mengurusi rumah tangga. Dan cerita sudah penuh banyak sekali bagaimana tatkala istri kerja di luar negeri, pulang-pulang sudah punya suami lagi, pulang-pulang sudah bawa anak lagi, dan ketika pulang mengajukan gugatan cerai. Kenapa? Sekarang saya punya uang banyak, suaminya aduh cuma bisa bilang, kalau jajan buat bayarin, sudah gak tahan, ajukan gugatan cerai. Cari yang orang yang bisa kalau jajan dibayari. Karena bagaimanapun, ketahuilah Rasulullah SAW sebagaimana banyak dalam riwayatnya dan juga dalam pepatah Arab menyatakan, ahsin ilan nasi, ini pepatah dalam Arab, ahsin ilan nasi tastabih kurubahumu, senantiasa berbuat baiklah pada orang, niscaya engkau akan bisa memiliki hatinya, menggenggam hatinya. Nah kalau uang yang selamanya dipegang oleh istri kita adalah orang yang memberi, orang yang memberi, orang yang menjajakan, orang yang membawakan buah, membawakan baju baru adalah majikannya, apa tidak khawatir akan tumbuh benih-benih berbahaya di dalam hati istri? Nah kebikiran kita pulang, kita yang dibelikan, terus dibelikan, istri pulang kita terus yang dibelikan. Maka sebaliknya lah yang terjadi. orang istri akan semakin benci, bukan malah semakin sayang. Karena marilah kita ubah, kita tumbuhkan harga diri kita. Jangan sampai kita rela istri kita kerja di rumah orang, tidur di rumah orang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi mirip, bagaimana sifat pikir ini benar-benar menguasai diri kita. Tatkala kita sedekah, kita hitung-hitung 10 ribu, ini kalau dijajakan bakso dapat 2 mangkok. 10 ribu ini menjadikan hitungan 1 juta berkurang, tidak lagi jadi 1 juta, jadi 900 ribu lagi nilainya berkurang. Makanya ketika sedekah, apa, dicari yang paling kecil hitungannya, yang tidak mengurangi ikatan, yang bisa diikat bareng, jadikan satu hitungan 1 juta, 10 juta ini jangan sampai dibuka. Yang nyelip, yang kalau dilipat atau dilurukan sudah tidak bisa lurus lagi, sudah ikat. Ini yang dicari. Kenapa demikian? Kenapa sampai ada pola pikir seperti dalam hati kita? Saya yakin kita semua seperti itu. Kitalah orangnya. Yang tertawa dan yang cemberut sama, itulah orangnya. Kenapa sampai ada pikiran seperti ini? Ini jawabannya mudah ringan. Dan inilah yang diuji Rasulullah SAW, suatu hari menguji para sahabatnya dan mengatakan seperti yang saya katakan kemarin. Ayyukum malu ahabbu ilaihi min mali ghairihi. Siapakah dari kalian hartanya lebih ia cintai, lebih ia sayangi dibanding harta orang lain? Semua spontan seperti kita-kita. Jawabannya pasti, saya Rasulullah, saya semua lebih sayang harta kita dibanding harta orang lain. Makanya motor kita setiap pagi dimandiin, belum mandi kita. Sore hari pulang dari kerja juga belum mandi sebelum kita mandi. Tapi kita sayang motor orang, mau dimandi atau tidak mandi kan kita tidak pernah mikir. Karena memang kita lebih sayang motor kita dibanding motor orang. Namun kata Rasulullah, tidak. Sejatinya kalian semua lebih sayang harta orang dibanding harta sendiri. Karena harta kita adalah yang kita makan dan habis. Pakaian yang kita kenakan sehingga kita rasakan lembutnya, dinginnya, sejuknya. Atau yang kita tabungkan dari akhirat, kita sisihkan, kita sedekahkan, kita belanjakan dari Allah, itulah yang benar-benar akan kita rasakan nikmatnya kelak di hari kiamat di dalam surga. Namun harta yang kita tabung, kita sisihkan, kita investasikan, itu adalah harta orang, Pak, bukan harta bapak. Kalau bapak belum sempat menikmatinya, belum makan, maka sepenuhnya itu harta orang. Kalau bapak mati, itu akan menjadi harta anak bapak. Bapak tidak sempat menikmatinya. Namun bapak bertanggung jawab, akan ditanya di hadapan Allah, dari mana dapat harta itu. Yang menikmati siapa? Orang lain. Anak sekitar, istri kita, atau bahkan musuh kita. Kok bisa kalau kita mati ternyata istri kita dinikahi sama musuh kita? Yang menemui siapa? Musuh kita. Nemu warisan janda kembang kaya raya lagi. Yang senang siapa? Orang lain. Kita hanya dapat peluhnya, Pak. Capeknya, lelah, dan hisabnya di hari kiamat. Rasa manisnya, enaknya berbelanja, sejuknya ruangan yang ber-AC, kita tidak merasakan. Siapa yang merasakan? Orang lain. Karena ketika kita lebih sayang terhadap harta yang kita simpan, sejatinya kita sayang pada harta orang. Harta kita adalah yang kita makan, yang kita kenakan, yang bukan disimpan, yang kita pakai, dan yang kita sisihkan di akhirat, kita tabungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita. Mungkin ada yang disana langsung mengatakan, ya kulurnu adam mali-mali. Setiap manusia pasti mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Kata Rasulullah SAW, wahallaka min malin ibn Adam, wahai anak keturunan Adam, apakah kamu punya harta kecuali yang kau makan hingga engkau habiskan, atau engkau kenakan sampai rusak, sampai usang, atau engkau infakkan dan itulah yang engkau sisihkan, engkau sisakan. Namun harta yang engkau sisihkan, ditabung, direkening, diinvestasikan, itulah harta orang semuanya. Allah musta'an. Jadi kenapa kita sampai ada rasa sayang untuk bersedekah? Karena kita menganggap yang disisihkan itu harta kita, yang kita belanjakan itu harta orang. Buat apa kita kasih dia? Wong kita yang capek kok dia yang enak. Salah. Tatkala bapak belanjakan kita, bapak sedekahkan, bapak gunakan bangun masjid, bapak gunakan untuk menyantuni orang fakir, miskin, orang yang kesusahan, itulah sejatinya harta bapak yang tersisa kelak di hari kiamat. Dan itulah harta yang benar-benar akan kembali kepada bapak. Rasulullah menyatakan, mana kosot sodakotun minna. Sedekah itu tidak akan mampu mengurangi harta. Jadi pertama, ingat yang bapak belanjakan itulah yang akan tersisi untuk bapak kelak di hari kiamat. Dan yang bapak belanjakan itulah, yang bapak infakkan itulah yang akan mendatangkan harta, bukan malah mengurangi. Namun harta yang bapak sisihkan, bapak tabungkan, itulah harta yang akan mengurangi harta bapak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengisahkan bahwasanya setiap hari, setiap kali matahari terbit akan turun dua malaikat ke dunia ini. Satu mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah, lipat gandakanlah orang yang berinfak, dan wa ati mumsikan talaka, dan timpakanlah kepada orang yang kikir, orang yang pelit menyimpan hartanya, kebinasaan dan kesengsaraan. Jadi saya katakan, harta yang bapak tabungkan itulah harta yang mendatangkan celaka, yang menyebabkan bapak rugi, yang menyebabkan bapak ditipu orang, karena harta yang disisihkan. Namun harta yang bapak sedekahkan, bapak infakkan, itulah harta yang akan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan pintu-pintu rezeki. Karena rubahlah persepsi tentang sedekah, rubahlah persepsi tentang harta milik bapak. Harta milik bapak adalah harta yang bapak nikmati, bukan yang bapak sisihkan, karena yang bapak sisihkan adalah harta orang lain. Allah Ta'ala. Selamat kalian, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat banyak sekali. Kami sampaikan dulu pada Ustaz, mungkin nanti kita kembali dari waktu karena mereka juga perwakilan dari yang pertama Ustaz, apakah bermanfaat baik bank konvensional maupun syariah boleh dipergunakan? Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa menikah-nikah dilarang oleh agama. Bagaimanakah kalau kita menikah-nikah untuk pembangunan? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum kita bekerja kepada orang kafir? Halalkah penghasilan kita? Kemudian, Abang, ada sebagian ikhwan yang rajin menuntut ilmu tapi malas kerja, padahal secara fisik lebih kuat dan sehat. Apakah ini juga dibenarkan? Mohon penjelasan. Kemudian ada pertanyaan buat SMS. Bagaimana hukumnya bila suami pelit terhadap anak istri, tapi suami bos pada tubuhnya? Jadi apakah hukumnya bila suami boleh terhadap anak istri, tapi suami bos terhadap tubuhnya sendiri? Bolehkah istri tidak rela? Terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan lewat SMS. Bagaimana ketika orang selalu meminta-minta ke rumah kita, habis apa yang kita kasih kepada mereka, mereka datang lagi Ustaz, datang lagi, dan bahkan semacam percepatan dia begitu. Bagaimana kedatangan yang seterusnya supaya lebih memberikan mereka, supaya bisa mencari rezeki, kita stop pemberian kita karena terlalu manja Ustaz. Kemudian terakhir pertanyaan SMS, ada orang kaya tapi dia miskin ketika meninggal dunia, karena apa tidak miskin karena mereka meninggalkan utang? Bagaimana menurut pendapat kita? Demikian ada beberapa pertanyaan menurutkan dan juga SMS. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama tentang bunga bank konvensional atau syariah. Tidak diragukan bunga bank konvensional haram. Haram untuk dimanfaatkan, untuk digunakan, karena menggunakannya baik untuk gaji pegawai, atau untuk nafkah anak istri, atau untuk kepentingan sendiri, atau untuk diinvestasikan, semuanya haram. Karena seperti kata Rasulullah SAW, kullu ardhin jaralama fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba, dan riba itu jelas-jelas haram. Ayyuhalladzina amanu, dalam banyak Al-Quran, banyak ayat dijelaskan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk meninggalkan riba. Bahkan dalam Al-Baqarah ancamannya sangat berat sekali. Rasulullah SAW berfirman, "Fa illam talqa dan bi harbin min Allah Rasul." Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka ingat Allah telah memandangkan peperangan dengan kalian. Dilihatkan dalam sebagian riwayat bahwa kelak di hari kiamat tatkala pemakan riba dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk segera angkat senjata, mengangkat pedangnya untuk berperang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan mampu. Ini cerminan besarnya dosa riba. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Inna riba bil adun wa sab'una baba." Sejatinya riba itu ada 70 sekian pintu, memiliki 70 sekian pintu. Adnaha, yang paling ringan dosanya, mithlu an yazni ar-rajulu bi ummihi, bagaikan orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba paling ringan. Bagaimana dosa yang paling berat? Alhamdulillah. Karena para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan dosa riba adalah dosa paling besar setelah dosa menimbulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar bila Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku riba dengan mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan, menghapuskan riba pelakunya, hartanya, keberkahannya, dunia dan akhirat. Ini tidak ada harapan lagi. Adapun bunga perbankan syariat, karena kenyataan yang terjadi di perbankan syariat adalah benar-benar mirip dengan yang di konvensional, belum ada bedanya. Saya tidak katakan tidak ada bedanya, belum ada bedanya yang berarti. Yang ada seringkali hanya sekedar nama, sekedar nama, embel-embel nama. Karena kalau Bapak ingin tahu, silakan masuk ke situs www.bi, situsnya BI. Di sana akan Bapak lihat penjelasan BI tentang fungsi bank syariat. Di sana disebutkan bahwa perbankan syariah atau perbankan Indonesia menganut dual sistem banking, dual sistem bank, konvensional dan syariat. Dan fungsi perbankan konvensional adalah menggalang dana masyarakat, dan kedua adalah menyalurkan dana masyarakat, artinya dalam pembiayaan. Hanya sekedar menyalurkan, bukan menginvestasikan, bukan mengelola, namun menyalurkan. Kemudian di poin selanjutnya tentang penjelasan tentang fungsi bank syariat ada tiga, ada tambahan satu. Fungsi perbankan syariat yang pertama menggalang dana masyarakat, kedua menyalurkannya dalam pembiayaan, namanya dia pembiayaan, dengan kata-kata pembiayaan, bukan dalam investasi. Dalam pembiayaan, hanya pembiayaan, artinya disalurkan dalam bentuk utang. Dan yang ketiga ini bedanya, mengelola dana hibah, sedekah, wakaf, infak. Inilah bedanya konvensional dengan syariah. Selebihnya, wewenangnya, fungsinya sama. Karena praktek-praktek di lapangan perbankan syariah tidak ada bedanya dengan konvensional. Mirip, hanya beda caranya saja, berbelok-belok atau tutup poin. Kalau konvensional tutup poin, telat, tidak. Kalau telat, langsung ada denda. Kartu kredit konvensional, telat, kena penalti. Kalau dalam kartu kredit syariah, apa yang ditemukan? Sama, penalti, namun dibilang denda yang disalurkan untuk proyek-proyek sosial. Sama aja. Denda juga kan? Masalah disalurkan sosial itu kan bukan urusan nasabah. Itu kan urusan bang. Apa dosa saya? Apa keharusan saya kalau telat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kana dhu'u salatin fa nadhiratun ila nisab." Kalau orang tidak mampu untuk melunasi piutangnya, maka tundalah hingga dia mampu, bukan malah dikenakan denda. Jadi sistemnya sama, beda nama saja. Sampai saat ini beda nama, belum ada wujudnya. Karena cara apa namanya memperlakukan bunga atau bagi hasil yang dinamakan bagi hasil di perbankan zakat sama, itu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, proyek-proyek sosial, bukan dalam rangka sedekah, namun berlepas diri dari harta haram, bagikan membuang sampah. Apakah bapak tatkala buang sampah itu niat sedekah, mencari pahala dari buang sampah, bahkan bapak makannya sambil noleh, buangnya sambil tutup hidung, tidak mengharapkan apa, niatnya berlepas diri. Wallahu ta'ala alam. Karena kalau bapak, saya tambahkan, kalau bapak penasaran, ingin tahu, silakan datang ke perbankan syariah yang mana saja. Bapak silakan tanya, silakan berpura-pura agar tahu. Katakan kepada mereka, Pak, saya butuh modal usaha. Saya usaha peternakan kambing, penggemukan kambing. Saya punya relasi, punya pelanggan yang siap membeli kambing saya. Akan dilayani, Pak. Ya, kami akan beri, kami akan terjunkan tim survei untuk menilai kelayakan usaha Bapak. Kalau sudah lolos, kami akan beri modal usaha sesuai yang direkomendasikan oleh tim survei kami. Sudah diterima? Nah, katakan, Pak, bagaimana kalau kambingnya ternyata penyakit, apa tiba-tiba sakit semuanya, mati semuanya, atau dirampok orang di luar kemampuan Bapak, kerugian yang di luar kemampuan, bukan karena faktor kesalahan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Peraturan di BI mengatakan kerugian harus ditanggung oleh bank. Praktek di lapangan mereka mengatakan ya modal kembali, Pak, namun kita beri tanggung yang lebih lunak. Prakteknya belum sesuai dengan fakta, belum sesuai dengan fatwa, belum sesuai dengan undang-undang. Minta-minta untuk bangun masjid. Tadi telah disebutkan bahwa ada tiga jenis minta-minta yang dibolehkan. Di antaranya adalah minta-minta untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Dan dari sini para ulama menyebutkan bahwa bersengketa itu adalah untuk mendamaikan dua orang saja atau lebih. Dua orang, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Dua kabilah, hanya orang terbatas. Dibolehkan meminta-minta, apalagi meminta-minta untuk membangun masjid yang itu jelas maslahatnya, kegunaannya adalah untuk seluruh umat. Siapa saja boleh menggunakan masjid ini, siapa saja boleh memanfaatkan masjid itu. Tentu hal ini dibolehkan, asal bukan untuk kepentingan pribadi. Di mana saja sama saja itu minta-minta. Hanya saja hendaknya kita itu pandai menjaga diri. Jagalah kehormatan umat. Image yang muncul dari meminta-minta di pinggir jalan itu jelek sekali, buruk sekali. Umat Islam ini kerjanya minta-minta saja. Mintalah yang dengan cara-cara yang terhormat. Datangilah donatur yang berpotensi untuk memberikan sumbangan. Itu akan lebih elegan, lebih terhormat dibanding di pinggir jalan. Karena itu kesan di mata non-muslim, bahkan di mata orang muslim saja, itu kurang baik. Nah, pertanyaan ketiga, hukum bekerja dengan atau kepada orang kafir. Allah mengatakan boleh bekerja kepada orang kafir asal Anda diberi kebebasan untuk menjalankan syariat agama. Misalnya waktu sholat harus boleh sholat. Kalau tidak boleh sholat, maka jangan mau bekerja. Ini catatan pertama. Kenapa? Karena bagi umat Islam agama lebih penting dibanding harta kekayaan, sehingga tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian yang kedua, boleh bekerja sama dengan syarat bebas menjalankan syariat dan tanpa ada rasa khawatir terpengaruh ideologinya. kalau bekerja di misalnya tempat peribadahan orang kafir sebagai satpamnya, sehingga setiap kali peribadatan pasti kita mendengar ceramahnya, mendengar khutbahnya, dan bahkan kita juga turut andil dalam pekerjaannya. Tentu tidak boleh. Karena yang salah ketiga, pekerjaan yang kita jalani adalah pekerjaan yang halal, bukan sebagai penuang minum khamar, bukan sebagai penyulut api orang-orang Majusi, bukan sebagai penyulut dupa orang-orang Hindu dan yang lainnya. Kalau itu yang dikerjakan tidak boleh, karena itu adalah pekerjaan yang mungkar. Itu adalah menjalankan perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT, dan ternyata kita menjadi fasilitatornya. Tentu tidak boleh. Kemudian syarat terakhir yang saya ingat, boleh bekerja kepada orang kafir asalkan pekerjaan tersebut terhormat, bukan pekerjaan yang mencerminkan akan rendahnya martabat saudara di depan orang kafir. Di antara pekerjaan yang merendahkan martabat seorang muslim di hadapan orang kafir, misalnya kita itu bekerja untuk sesuatu yang hina-hina di tempat orang kafir, menjaminkan akan rendahnya martabat kita. Alhamdulillah, banyak pekerjaan yang hina-hina, misalnya menjadi tukang membersihkan septic tanknya orang kafir misalnya. Nah, pekerjaan yang hina-hina, dan ini akan berimbas pada kesan yang muncul pada orang-orang kafir terhadap muslim tersebut. Banyak orang mensyaratkan hendaknya pekerjaan yang kita ambil dari orang kafir pekerjaan yang mulia, tidak pekerjaan yang hina hina. Karena pekerjaan hina hina tidak sepantasnya seorang muslim, walaupun tidak sampai pada tingkat haram, namun itu dianjurkan, makruh hukumnya, dan sangat dimakruhkan untuk bekerja pada pekerjaan yang hina hina seperti itu. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan keempat, ada orang yang rajin menuntut ilmu namun malas bekerja, sehingga keluarganya terbengkalai, sehingga nafkah anak istrinya tidak tercukupi. Ini dinyatakan oleh ulama sebagai orang yang maghrur, orang yang terperdaya, orang yang mencari jarum dengan mengorbankan kapak. Menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang sunnah, ilmu-ilmu yang nawafil, dia sudah bisa sholat fardu, dia sudah bisa puasa Ramadan, dia sudah bisa menjalankan kewajiban, bisa meninggalkan syirik, tahu halal haram, sudah cukup, maka selebihnya itu adalah ilmu yang sunnah. Bila yang dituntut adalah ilmu yang sunnah namun dengan konsekuensi meninggalkan nafkah keluarga, tentu adalah orang yang rugi. Kenapa? Menafkahi keluarga adalah hukumnya wajib, sedangkan menuntut ilmu-ilmu yang semacam tadi adalah sunnah. Jika kalau kita memberatkan diri untuk mengamalkan suatu amalan sunnah dengan mengorbankan amalan yang wajib, tentu ini adalah orang yang maghrur. Bagikan orang yang rajin sholat malam namun sholat subuhnya bangunnya jam 9 pagi. Kenapa? Tapi malam-malam suntuk yang mulai, akhirnya subuhnya ketiduran. Tentu orang yang maghrur, bukan yang mendapat pahala namun malah mendapatkan dosa. Alhamdulillah, ada suami pelit terhadap istrinya namun royal terhadap dirinya. Untuk kebutuhan dirinya, masya Allah, setiap hari ganti baju, parfumnya satu lemari, sepatunya 5 rak. Oh, istrinya sepatu putus jadi belum pernah digantikan. Makan masak sendiri, suami kerjanya jajan di luar. Ini cerminan suami sami yang tidak tahu diri, tidak tahu tanggung jawab. Kalau seperti ini kondisinya, Rasulullah SAW mengizinkan bagi suami istrinya untuk mengambil jatah nafkahnya walau tanpa sepengetahuan suami. Dia ambil sendiri. Namun sebagian suami pelit namun licik, uangnya semua ditaruh di rekening, tidak ada yang di rumah, sehingga tidak ada yang bisa ngambil kecuali lewat kartunya dia sendiri atau lewat sendiri langsung, sehingga suaminya hanya diberi uang sedikit. Tidak benar seperti ini, cerminan orang yang tidak tahu diri. Karena pada suatu hari tatkala istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anha hendak beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih la yu'ini waladi ma yafini. Abu Sufyan adalah orang yang pelit kikir, dia tidak memberi nafkah kepadaku yang cukup kecuali dari yang aku ambil sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah mengatakan, khudi ma yafihi waladaki bil ma'ruf, ambillah hartanya yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anak atau keluargamu yang sepantasnya, yang layak. Karena para ulama mengatakan nafkah itu tidak bisa dikiaskan dengan tetangga. Nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan masing-masing. Orang yang kaya raya memiliki kelayakan sendiri. Orang yang pas-pasan memiliki kelayakan sendiri. Orang yang tengah-tengah maka memiliki kelayakan sendiri. Karena bila suami adalah suami yang kaya raya, penghasilannya besar sehingga dia royal belanja sini belanja situ, maka kelayakan istrinya pun juga sebanding dengan kekayaan suami. Tidak boleh mengatakan, oh, tetangga kan lebih besar. Tidak layak seperti itu. Kalau memang suaminya mampu membelikan 2-3 kali setahun, kalau suaminya mampu menafkahi istrinya makan dengan daging setiap hari, maka tidak layak untuk memberi nafkah istrinya berupa tempe tahu setiap hari. Namun nyala-nyala daging setiap hari itu hanya layak. Bila sampai dia memberi tempe tahu setiap hari padahal dia mampu untuk memberi daging setiap hari, maka istrinya berhak untuk memungut, mengambil harta suaminya yang bisa digunakan untuk beli daging setiap hari. Dan kemudian perlu diingat, perlu diketahui, nafkah itu adalah hak. Kalau tidak diberikan maka dosa. Semakin banyak tidak diberikan maka semakin banyak dosanya dan semakin banyak hutangnya di akhirat. Dan kelak di hari kiamat akan ditebus. Karena ingat, Allah mengatakan yauma yaqulul mar'un akhi wa sahibatihi wa bani lakul imri'in minhum yauma yanzil sya'nun yughni. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya kelak setiap orang itu akan mendambakan, andai dia itu memiliki piutang pada bapaknya, pada anaknya, pada istrinya, pada saudaranya, semuanya beri mengimpikan agar bisa menebus siksa akhirat, menebus neraka dengan apa? Dengan semua yang ada di dunia ini, anak istrinya semua ingin dijadikan tebusan, asalkan dia bisa selamat dari neraka. Karena jangan pernah mengeremehkan nafkah keluarga. Ingat, nafkah yang tidak diberikan itu adalah piutang yang pasti akan Anda bayarkan kelak di hari kiamat. Cepat atau lambat pasti harus dibayarkan. Kalau tidak di dunia maka akan dibayarkan di akhirat. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan keenam, ada orang yang hobi meminta-minta, masuk kerja, hobinya minta, habis minta lagi, jangan diberi. Orang yang rendah hati seperti ini jangan diberi. Jangan diberi dan katakan kepada dia, Anda mampu bekerja. Dan meminta-minta itu haram. Seperti yang dalam Rasulullah SAW, tatkala datang Qabisah meminta kepada Rasulullah SAW harta, diberi sekali, minta lagi, diberi lagi, meminta lagi, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil, wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal. Begitu juga beliau berkata hal yang serupa kepada Al-Hakim bin Hizam, saudara sepupunya. Alhamdulillah suatu saat ketika Rasulullah mendapatkan rampasan perang yang besar, dia meminta, diberi, minta lagi, diberi, minta lagi. Maka Rasulullah berkata kepada Hakim, ya Hakim, inna hadhihi dunya hulwatun khadirah, wahai Hakim, sesungguhnya harta kekayaan dunia ini terasa hulwah manis dan khadirah indah. Faman akhadaha fi syaqawati nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, bukan karena meminta, karena diberi, karena hasil dari jual beli, karena hasil hibah diberi tanpa ada permintaan, maka buruyalahu fi, harta itu akan diberkahi. Namun barang siapa yang memintanya karena dia mengharapkannya, dia memintanya, dia memaksanya, lam yubarak lahu fi, maka hartanya ini tidak diberkahi. Dan kata Rasulullah kamar yakulu wala yashba, bagaikan orang yang makan dan makan dan makan dan tidak pernah merasa kenyang. Ada penyakit yang bisa menimpa Anda, dan bila Anda ditimpa penyakit ini, Anda akan terus selera makan, terus selera makan, terus ingin makan, tidak pernah merasa kenyang, sampai akhirnya Anda akan mati sendiri gara-gara makan. Nah, alhamdulillah. Di dunia kaya kan, semasa hidupnya dia kaya. Namun ketika mati, dia mati dalam keadaan miskin. Tolong Pak Arab ini, simak. Maaf Pak. Tadi bapak yang bertanya tadi, siapa tadi? Oh, SMS ya. Kaya semasa hidupnya, namun ketika mati ternyata meninggalkan muka yang banyak. Ini boleh jadi seperti kata bapak, kaya karena hasil piutang, atau kaya karena nilai harta orang harusnya dibayarkan, tidak dibayarkan, sehingga orang sudah capek nakinya. Akhirnya berserah diri, ketika sudah mati baru datang lagi pemilihannya dan nuntut kepada ahli warisnya. Karenanya Rasulullah SAW memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak suka berhutang namun malas membayar, agar kita tidak mudah minjam namun malas mengembalikan. Rasul mengatakan, man akhadha amwaran nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang, baik dengan meminjam, mengutang, dan dengan etikat, dengan sikap yang mencerminkan serius ingin mengembalikan, adallahu anhu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mengembalikan piutangnya, pinjamannya. Namun sebaliknya, waman akhadha yuridu itlafaha, barang siapa yang berhutang, mengambil, meminjam dengan niatan jelek, niatan jahat, ingin merampas hak saudaranya, adalah Allah, maka Allah binasakan dia. Dan kata Al-Qurubi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan di antara bentuk mengambil harta orang dengan niatan jahat ialah orang yang berhutang di luar kemampuannya. Dia wajarnya berhutang 1 juta namun dia berhutang 10 juta. Ini termasuk orang yang berniat jahat, memiliki itikad jahat untuk menghancurkan harta orang. Dia sudah sadar dia tidak akan mampu, namun dia berhutang memaksakan diri. Karenanya Allah SWT bukannya malah memudahkan dia, namun malah semakin dilipat gandakan hutangnya agar dia semakin celaka dan semakin sengsara. Allah Ta'ala alam. Silakan yang lain. Fakir miskin jelas. Orang yang fakir miskin yaitu orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu orang fakir. Baik sebagian kebutuhan atau mayoritas kebutuhannya adalah fakir miskin. Orang yang memiliki kecukupan sebagian saja, makan cukup namun berobat tidak punya. Berobat punya namun sandang tidak cukup. Sandang punya namun tempat tinggal tidak punya. Tempat tinggal punya namun untuk sekolah anak tidak bisa. Ini orang yang miskin. Namun orang yang mayoritas kebutuhannya tidak punya, itu orang yang fakir. Mereka semuanya boleh kita salurkan uang riba kepada mereka, siapapun, baik dari keluarga sendiri asal bukan ayah, bukan ibu, bukan anak, bukan ke atas, bukan ke bawah. Saudara kita, saudara kandung miskin, silakan. Paman, keponakan, sepupu, silakan disalurkan kepada mereka, diberikan. Dan tidak harus diberitahukan bahwa ini adalah uang bunga, tidak harus. Diberikan saja langsung tanpa harus diberi tahu. Sedangkan proyek sosial apa saja termasuk bangun masjid, karena tidak ada larangan. Dan perlu diketahui, para ulama telah menggariskan satu kaidah, terutama ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi. Mereka mengatakan, menggariskan satu kaidah, taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuri al-ahyan. Perubahan cara memperoleh jalur mendapatkan harta itu bagaikan perubahan harta itu sendiri, seakan-akan itu harta baru. Misalnya uang riba. A mendapatkan uang ini dari praktek riba, menghutangkan dengan berbunga. Anda sebagai pedagang tidak akan kepada Anda membeli. Benar-benar layani. Maka uang ini haram atas si A karena dia mendapatkan dengan cara riba, halal atas Anda. Kenapa? Anda mendapatkan dari jalan apa? Dagang, jual beli, dan itu halal. Dukun mendapatkan uang upah perdukunan, haram. Itu adalah haram. Dan ternyata dia belanja ke toko Anda, silakan dilayani. Hasil penjualan Anda halal, namun haram atas dia. Uangnya haram, hasil belanjanya pun haram atas dia. Ini maksud dari kaidah taghayyurul asbabil milk, perubahan cara mendapat suatu harta itu menjadikan atau seakan-akan harta itu berubah wujud, seakan-akan itu adalah barang baru. Karena saya yakin di sini tidak ada yang pernah bertanya kalau jual beli, Mas, dapat duitnya dari mana? Dari nyopet. Saya yakin tidak ada yang berani. Kalau berani, siap-siap disolati. Ya, akan segera dicarok, akan segera dipacok gitu. Kalau sampai nanya, kurang ajar nanya-nanya. Saya bukan pencuri, saya bukan perampok. Karena Allah mengatakan, bertanya kepada orang yang hendak bertransaksi dengan kita tentang asal usul harta itu adalah bid'ah. Itu tidak benar. Percayalah, selama Anda tidak tahu, halal untuk bertransaksi dengan dia. Namun kalau sudah tahu, bermasalah. Kenapa? Anda harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan dia. Dan di antara salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar adalah bisa dengan cara tidak melayani penjualan kepada dia, agar dia jera, agar dia sadar. Makanya ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat, namun ada ilmu yang tidak berguna, bahkan membahayakan. Ini di antaranya ilmu mengatur asal usul harta orang. Kenapa mesti bertanya? Kenapa mesti cari tahu? Serahkan dia dengan kepada Allah SWT. Urusan dia, dari mana dia dapat uang. Saya pokoknya jual beli dengan dia halal. Saya kerja dengan dia dengan cara-cara halal. Halal. Namun kalau kita sudah tanya, itu pasti bermasalah. Kalau ada orang yang meminta-minta kepada kita, kita tidak tahu apakah dia termasuk tiga atau bukan, maka lihat kondisinya. Kalau tidak, ya jangan diberi. Nasihati agar Anda tahu. Agar Anda tahu kenapa minta-minta. Anda kan kuat, lahirnya kelihatan, fisiknya sehat. Kenapa tidak bekerja? Kenapa tidak bekerja? Ustaz adalah pembina KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Mohon bisa dijelaskan mengenai KPMI, misi dan visi dan kegiatannya. Bagaimana cara agar Kalsel juga bisa bergabung membentuk KPMI, Korwil Kalsel, cara memulainya, terutama cara mengajak pengusaha muslimnya. Pengusaha muslimnya kebanyakan awam, pengusaha muslimnya yang kebanyakan awam atau dekat dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Asalnya baik, KPMI adalah singkatan Komunitas Pengusaha Muslim. Ini satu lembaga sosial non-profit yang didirikan oleh teman-teman untuk membina pengusaha muslim agar sukses dunia dan akhirat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang diadakan biasanya sampai saat ini masih bersifat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang bersifat education, pelatihan atau pengenalan tentang hukum syariat atau strategi marketing, pembiayaan dan berbagai macam seluk-beluk dunia bisnis. Karena bagi yang ingin tahu bagaimana cara bergabung dan bagaimana mendirikan, silakan masuk situs pengusahamuslim.com, www.pengusahamuslim.com. Di sana akan disusun bagaimana bergabung, bagaimana bergabung dengan milisnya, bagaimana mendirikan wilayahnya, apa saja misi dan visi pengusaha muslim itu, apa saja bisa dibaca di sana. Namun garis besar Komunitas Pengusaha Muslim adalah persatuan atau gabungan pengusaha muslim yang lembaga yang bersifat atau organisasi yang bersifat non-profit, tidak mencari keuntungan, murni bersifat sosial, ingin mengajak, bertukar pengalaman, menyatukan potensi untuk memajukan para pengusaha muslim agar sukses dunia dan akhirat. Jadi Anda mendengar larangan menjual barang-barang hasil dari desa ke kota zaman sekarang ini, bagaimana membedakan kota dengan desa? Bolehkah mengambil barang semisal dari Lehari atau kota-kota lain yang lebih pelosok dari Banjarmasin, jenis barang apa yang dilarang? Maksud larangan menjadi calo perantara bukan menjual atau bukan membeli. Ingat, yang larangannya adalah seperti kata Rasulullah, la yabi' hadirun ibad. Abdul bin Abbas menjelaskan lebih tegas dan mengatakan la yakul lahu simsawan. Tidak boleh orang kota menjualkan, bukan menjual, bukan membeli. Menjualkan artinya menjadi fasilitator, menjadi calo penjualan barang milik orang kampung, orang desa. Para ulama diantaranya Ibnu Hajar dan yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang kampung ini bukan orang yang tinggal di desa, bukan sekedar itu, namun orang yang tidak kenal pasar, orang yang buta tentang pasar. Dia jarang ke pasar, tidak tahu harga pasar. Namun orang kampung betul banyak yang dianya lah majikannya pasar. Dia adalah apa? Seakan-akan lurahnya pasar di situ. Dia yang menguasai pasar itu. Tidak masalah kita menjadi calon mereka. Karena yang dimaksud adalah orang yang tidak kenal pasar, bawa barang ke pasar kemudian, "Pak, biar saya jualkan saja." Ini tidak boleh. Kenapa? Karena praktek-praktek semacam ini akan merugikan banyak orang. Akan merugikan banyak orang. Betapa tidak, biasanya orang yang dari desa membawa hasil tanam sendiri, hasil ternak sendiri, itu biasanya mereka berpikirnya sederhana. Sehingga bila barang dagangan yang mereka bawa yang biasanya berupa bahan baku mentah, beras, gabah, singkong yang masih perlu diproses untuk bisa dikonsumsi oleh manusia, ini bila dijualkan oleh para calon, misalnya akan dijual dengan harga mahal. Dan bila harga mahal, bahan baku itu menjadi mahal, misalnya olahannya pun akan menjadi mahal. Sehingga yang menjadi sengsara bukan satu orang, yang menjadi celaka semua orang. Karena biasanya bahan bakunya mahal, ketika diolah menjadi hasilnya pun harus mahal. Namun kalau bahan bakunya bisa dibeli murah, maka akan bisa dijual dengan murah pula hasil olahannya. Dan itu terbukti. Itu terbukti seperti itu. Karena di dalam riwayat Rasul mengatakan darnas ya rizukullah ba'wahum minta. Biarkan masyarakat ini saling diuntungkan. Pedagang kampung memang dari sisi-sisi barangnya dijual dengan harga murah, namun di sisi lain ketika dia belanja, dia bawa barang itu kan biasanya untuk belanja. Ketika dia belanja, dia pun akan mendapatkan harga murah pula. Karena biasanya kalau masyarakat, orang kota, pedagang mendapatkan komoditi barang-barang dari desa dengan murah, biasanya harga barang di pasar pun akan menjadi murah. Kan suatu imbal balik. Namun kalau sudah ada campur tangan orang yang berusaha mempertahankan mahal, biasanya barang dagangan di pasar itu dipengaruhi dengan harga kebutuhan bahan pokok. Bahan pokok itu biasanya datangnya dari mana? Dari desa-desa, dari kampung-kampung. Beras macam-macam itu datangnya dari desa. Nah kalau bahan pokok itu sudah harganya mahal, otomatis barang-barang sekunder pun akan ikut mahal. Di keluarga saya ditekankan oleh ibu bahwa anak-anaknya harus mandiri, sehingga di keluarga tertanam prinsip agar perempuan gak terlalu tergantung laki-laki, sehingga kami tidak menutup kemungkinan merasa lebih dari suami. Yang saya tanyakan solusi mengatasi ini bagaimana? Ya, menyadari tugas dan fungsi tanggung jawab masing-masing, bahwa seorang istri itu harus patuh taat kepada suami, dan dia harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, terhadap rumah tangga. Seperti kata Rasulullah, kullukum ra'in, semua kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahli darihi, seorang suami itu pemimpin di dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi dari zawjiha fi dari ba'liha, dan seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Karena ketika kita menyadari status kita sebagai istri yang harus bertanggung jawab mengatur rumah tangga dan di bawah naungan suami, maka kita akan tahu diri bisa memposisikan diri. Masalah kita mandiri dalam masalah uang itu tidak masalah. Silakan istri lebih kaya dari suami, tidak masalah. Istri tidak butuh terhadap hartanya suami, tidak masalah, asal tidak mengurangi rasa hormat, rasa patuh terhadap suami. Namun kalau dengan kemampuan finansial sendiri ini menjadikan Anda berani pada suami, tidak hormat pada suami, meremehkan suami, tentu ini yang dilarang. Alangkah indahnya bila seorang istri ini kaya raya, menghormati suami, patuh terhadap suami walaupun suaminya miskin. Itu akan lebih indah. Dan akan lebih indah lagi kalau istrinya kaya, suaminya kaya, tetap patuh tanpa ada yang terkaling sedikit pun. Jadi masalah mandiri dalam masalah finansial tidak masalah, asal tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi kepatuhan terhadap suami. Bagaimana hukum bekerja di bank? Mau tahu jawabannya Pak? Simak jawabannya Pak. Rasulullah SAW bersabda, bukan dari saya Pak. Jadi jangan pernah bilang ini jawaban Ustaz Muhammad Ali bin. Bukan. Saya hanya akan bacakan hadis. Rasulullah mengatakan, la'anallahu riba. Allah melaknati riba. Akilahu, pemakannya, wa mukilahu, dan yang bayar. Kreditur dan debitur. Wa katibahu, juru tulisnya. Wa syahidain, dan saksinya. Wa qalahum fil idmi sawa, dan dosa mereka sama. Jadi silakan dipahami sendiri Pak. Saya yakin sudah paham. Bagaimana hukum bagi orang yang berhutang kepada orang lain tapi dia tidak mampu membayar, namun si pemberi hutang mensyaratkan agar hutangnya dibayar dengan cara pekerja membangun rumah miliknya? Tidak masalah kalau itu disepakati. Jadi membayar dengan pekerjaan atau bayar dengan barang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Silakan kalau yang ingin saya masuk. Kalau tidak mau kita pada saat ini tidak bisa menghindar kepada kita hubungan dengan Pak. Kalau kemarin ini agak-agak ini biasa Pak ini pembahasan yang luar biasa, karena tidak bisa dipecahkan, diselesaikan, diberikan pertanyaan, diberikan sedikit jawaban, nanti ada lagi keluar. Karena kata itu mudah-mudahan tuntas. Dan saya memberikan bunga sangat kecil dibanding kalau kita bukan soalnya bulan tadi atau bulan yang dulu dipakai. Ternyata bunga kita itu dicatat lagi 20% kita harus tabung. Dengan ada di situ terserah bahwa yang nomor sekian itu setiap bantu ada nomor sekian ini, artinya nomor sekian ini, tapi nomor di situ tidak ada. Kita tanyakan, Allah katanya nanti kita tanyakan yang berikutnya. Oleh sebab itu, orang bank sekali itu yang berkebiasaan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya yang dia auditkan, yang dia paparkan di dalam memberikan layanan kepada kita. Pertanyaannya, apakah keputusan atau fatwa dari NU itu sesuai dengan ketentuan kita sebagai orang Islam yang berpada turut kepada Allah dan Tuhan, atau mungkin itu sesuatu yang mencari celah agar kita menyimpan-nyimpan, tapi menyimpan-nyimpan ini secara tiap-tiap kita membantu pemerintah. Kemarin, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana nih? Satu saja, Pak. Bolehkah kita melakukan pembiayaan kepada suatu pembiayaan yang katakanlah mungkin sebagai syariah yang itu juga termasuk tidak jauh dari bangsa yang lain, jadi tadi ada memastikan riba itu. Jadi karena kita misalnya berhasil di itu, kemudian yang kita itu sudah masuk syariah, apakah boleh kita mengajukan pembiayaan ke lembaga tersebut? Nah, ini. Tiga dulu, Pak. Saya tanggapi dulu. Yang pertama, bagi yang sudah terlanjur memakan harta haram, belum tahu dulu, sekarang tahu. Dulu nekat, sekarang sadar, menyesal. Maka solusinya ada dua alternatif. Alternatif pertama, bila haramnya karena Allah Subhanahu Wa Taala memakan babi, minum khamr, haram. Tapi keharamnya karena murni adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kaitan dengan hak orang. Maka cukup dengan menyesal, bertobat dan istighfar. Adapun bila haramnya karena berkaitan dengan orang lain, menipu, mencuri, mengambil hak orang lain, beli belum bayar, atau mengurangi timbangan, maka solusinya menyesal, beristighfar dan meminta dimaafkan atau mengembalikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Mankar lau madlamatun, mankar kini madlamatun di akhihi, fal yatahallalu minhu yawma qam la an ya'tiya yawmun la dirham fihi wal mata." Barang siapa yang pernah melakukan satu kezaliman terhadap saudaranya, hendaknya ia segera ya tahalal minhu yaum, segera ia meminta dihalalkan, minta dimaafkan sekarang juga, secepat mungkin sebelum datang hari yang tidak ada dirham, tidak ada harta kekayaan, yaitu hari kiamat atau hari kematian. Jadi solusinya itu, dan bila itu telah dilakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni Anda. Allah Subhanahu wa taala tawwab, Maha Pengampun. Ya bersutu ya dahu bilai liyatu barusikun hal wa ya bersutu ya dahu binahali liyatu barusikun bilai. Allah SWT senantiasa melapangkan, membentangkan tangannya untuk membuka kesempatan bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Di saat mereka, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Kemudian yang kedua, jadi dinukilkan bahwasannya MUI memanfaatkan bunga bank halal. Setahu saya, Pak, yang di Fatwa MUI tahun 2002 MUI telah mengeluarkan fatwa dengan tegas bahwa perbankan konvensional bukan sekedar bunganya saja, institusinya bahkan lembaganya haram, bukan sekedar pekerjaannya sam termasuk badan usahanya haram. Bukan kesalahan karena dengan berdirinya bank syariah. Berarti yang ya setelah kan kemarin sebelum berdirinya bank syariah. Iya, Pak. Ya, kalau kemarin sebelum berdirinya bank syariah, berarti MUI telah bertentangan dengan diri sendiri. Kalau dulu halal ya harus sekarang halal. Kalau dulu haram ya haram. Pokoknya satu, taku, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau halal, kenapa masih harus bikin bank syariah? Kan sudah halal, kebiarkan. Itu jaminan bahwa fatwanya tidak pada tempatnya. Kan katanya sudah halal, ya sudah biarkan halal. Tapi kenyataannya mereka meralat fatwa itu dengan sekedar adanya perubahan. Nah kalau nanti ternyata bank syariahnya pailit lagi, kena likuidasi semua, tutup, apakah kembali halal lagi? Fatwa kok kayak Senin Kemis, kayak angin pagi ke timur, sore ke barat, tidak boleh. Kemudian tadi masalah bunga yang kecil atau besar, itu tidak ada bedanya dalam hukum haram-haram. Tapi sedikit secuil haram, Pak. Satu piring juga haram. Jadi khamr satu gelas haram, satu sendok juga haram. Kata Rasulullah SAW, askaru katiru faqalilu haram. Kalau diminum banyak memabukkan, yang sedikit juga haram. Jadi Islam kalau halal haram itu tegas. Tidak ada sedikit banyak, Senin Kemis tidak ada, Pak. Kemarin haram, sekarang haram. Sedikit haram, banyak juga haram. Tidak ada bedanya. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau kita bisa negosiasi dengan perbankan baik syariah atau konvensional untuk mengadakan satu kontrak kerja yang benar secara syariat, maka tidak masalah. Itu halal. Halal untuk kita jalankan. Kalau memang benar kita bisa negosiasi agar kontrak yang kita jalin dengan mereka sesuai dengan syariat, benar-benar mudharabah. Kalau rugi mereka yang nanggung seperti yang tertera dalam undang-undang BI, maka boleh, tidak masalah. Namun kalau tidak seperti itu, tidak berhasil negosiasi, maka jangan. Di antara misalnya utang, kita utang di perbankan syariat, tidak ada bunganya. Utang ke perbankan syariat dengan akad utang, tidak ada bunganya, Pak, di perbankan syariat. Tidak masalah kalau memang benar-benar tidak ada bunganya. Namun kalau dibilang tidak ada bunganya, Pak, namun ada administrasi, ya beda nama, Pak. Apa bedanya administrasi dengan bunga? Kan namanya saja, hakikatnya 1 juta kembali 1.500.000, sama kan. Namakan itu sebagai administrasi atau sedekah infak, yang jelas 1 juta kembali ke berapa? 1.500.000, 1 juta kembali 1.100.000, itulah hibah. Karena kemarin saya tekankan, Islam itu bukan sekedar nama. Lebih penting dalam Islam adalah penekanan pada substansi, inti masalah. Nama, Islam mengajarkan kita memberi nama yang bagus. Namun kalau ternyata masyarakat sudah bermain kata-kata, maka kata-kata itu tidak ada artinya dalam Islam. Yang lebih penting adalah hakikat masalah. Apa bentuknya? 1 juta kembali, 1.100.000, maka itu adalah riba. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan masalah konsep besar. Jadi waktu usaha yang sebenarnya usaha itu nantinya berdampak membuat satu kehancuran. Dan kita tahu itu adalah bagaimana skalanya bakar dan kasura. Apakah bisa nanti itu diperbolehkan? Makanya brand dan sebagainya. Kami umumnya sudah sama. itu tanah yang dibeli atau tanah orang yang tidak dibeli? Tanah yang sudah kita beli, kita jual lagi sebenarnya. Ya itu bisa terserah dia. Mungkin kan yang merusak harta sendiri, walaupun dia sudah mendapatkan keuntungan, itu urusan dia. Kalau bapak jual tanah kepada orang, kemudian cuma digali jadi rawa, itu urusan dia. Itu harta dia sepenuhnya. Walaupun kalau dia berbuat seperti itu sehingga menyanyiakan harta, tentu ini dia dosa, tapi itu urusan dia. Tapi kalau ditambang, kan dia sudah mendapatkan returnnya, sudah mendapatkan gantinya, mendapatkan keuntungan dari tambang itu, tidak masalah, halal. Tadi saya pikir kehancuran nasional, saya kira dia akan terjadi tenggelam Indonesia ini. Ternyata tidak, alhamdulillah. Masalah tidak masalah, Pak. Ya. Biasanya pemilik modal itu ingin meminta keuntungan, itu dia sambil minum bunga bank. Jadi kalau misalkan bunga bank berapa, dia bisa lebih. Sedangkan kita yang mau pinjam itu menginginkan agar bunga bank keuntungan dari dia itu paling tidak sama dengan bank atau syukur-syukur di bawah dari bank gitu. Gimana ketemunya, Pak? Ya. Ini Pak ya. Dalam bagi hasil yang dibagi, yang dikali itu adalah hasilnya, Pak. Jadi impossible sebelum hasil ada di tangan kita bisa mengetahui hasilnya lebih atau kurang dari bunga bank 6%, 7%. Tidak mungkin. Analisa, asumsi itu tidak real, itu hanya prediksi, Pak. Fakta bisa jadi beda. Karena di dalam bagi hasil yang dibagi itu adalah hasilnya, bukan persentase modal. Jadi 50% dari mana? Bukan dari modal, namun dari hasil, keuntungan bersih. Dari keuntungan bersih, setelah dipotong pegawai macam-macam, terdapat sisa. Sisa keuntungan inilah, laba bersih inilah yang dikalikan 50%. Maka keluarlah angka 1 juta, 2 juta. Namun kalau dari pertama kita sudah syaratkan, saya keuntungan dengan modal 100 juta saya berikan, saya minimal harus dapat 8 juta. Karena suku bunga dalam bank sekarang 6 juta atau 6% atau 7%. Kalau kurang dari situ saya tidak mau. Ini bukan mudharabah, Pak. Ini mudharabah yang batil, yang salah. Tidak sah seperti itu. Kita hanya boleh membuat ketentuan presentasi persenannya. Nominalnya silakan bikin prediksi, namun itu tidak mengikat, tidak mengikat. Jadi kalau kenyataannya tidak untung, ya sudah tidak ada bagi hasil. Namun salahnya sekarang di antara ini yang terjadi di perbankan syariat, angka pengalinya itu bukan keuntungan bersih, namun prediksi keuntungan yang dihasilkan dari proses pengalian modal dengan angka-angka yang mereka lahirkan sendiri. Mereka membuat prediksi keuntungan rata-rata keuntungan setiap 1000 rupiah bulan ini adalah sekian rupiah, 18 rupiah misalnya. Maka dikalikan dengan modal, total modal, kemudian dengan dana yang disimpan di BI, macam-macam berduit sana kemari. Namun tidak ada sedikitpun angka keuntungan real dalam angka yang dikalikan. Makanya sejatinya dalam praktek perbankan, sebelum dananya dikelola sudah bisa keluar angka keuntungan. Dari mana? Dari pengalian angka modal dengan angka-angka yang mereka lahirkan sendiri. Tentu ini bukan bagi hasil namanya, bagi modal. Silakan, Pak. Tidak, Pak. Ya, Pak. Saya mau balik bertanya, Pak. Kalau Bapak jawab, saya akan jawab. Kalau Bapak tidak mau jawab, saya tidak mau jawab juga. Pak, di Surabaya ada Gang Doli, Pak. Masyhur sekali, Pak. Sekarang lagi polemik ini, masalah mau ditutup tidak ditutup. Sehingga saya contohkan. Bagaimana kalau ada proyek dari kandoli jual beli, misalnya pakaian dalam, spray sarung bantal untuk kandoli. Kira-kira bapak mau pak? Kalau bapak bingung saya tidak bingung pak. Silakan bapak berbicara dengan hati nurani bapak. Bapak bisa tenang hati bapak dengan menjalankan proyek itu. Rasulullah SAW telah mengatakan, al-ithmu ma'aka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'ala an-nas. Dosa itu pak, indikasi dosa itu adalah sesuatu yang bapak tidak tentram hatinya, bergulat di dalam hati, berkecamuk. Gimana nih, apa? Dan bapak malu kalau ketahuan. Kalau bapak ketahuan, bapak ini supplier sarung bantalnya gandoli. Bapak mau? Gak mau. Begitu jika bapak suppliernya bank konvensional, pasti bapak risih mendengarnya. Malu. Inilah indikasi bahwasanya itu adalah dosa. Itu indikasi dosa. Bapak supplier pakan babi, dengarnya di sini, hati bapak juga tidak enak kalau ketahuan tetangga seperti itu. Ini indikasi itu adalah perbuatan dosa. Kira-kira itu jawabannya pak. Silakan yang lain. Gimana tuan-tuan? Komersialisasi sedekah. Ya, itulah dunia komersial sekarang, pak. Pertanyaan pertama tadi masalah komersialisasi sedekah. Sedekah tujuan adalah untuk komersial. Ini adalah orang sial. Kenapa? Orang yang menjadikan amalan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan amalan dunia, mendapatkan kepentingan dunia, ini bagaikan orang sholat agar lamarannya diterima pak. Kalau lamar diterima nih, mumpung ada calon mertua, sholat. Padahal dia tidak mau sholat pak. Orang berwudu bukan karena agar dapat pahala, namun agar bersih wajahnya. Tidak dapat pahala, bahkan malah mendapat dosa. Sedekah seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna manut emang mulu wajila. Sedekah itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Dan Rasulullah SAW telah menggambarkan akan ada tiga kelompok orang yang pertama kali nyemplung surga neraka sebelum Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Siapakah mereka? Di antaranya adalah rajulun, seorang laki-laki, tasaddaqa bisadaqah, dia bersedekah. Kemudian tatkala dibangkitkan di hari kiamat, dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan terhadap kekayaan yang kau miliki? Kata dia, aku tidak pernah tinggalkan satu jalan pun, satu celah pun yang engkau suka bila aku bersedekah padanya kecuali telah aku lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab, engkau bohong. Engkau bersedekah hanya untuk mendapatkan status sosial, liyuqallahu wajhak. Untuk dikatakan anda ini adalah orang dermawan, maka Allah perintahkan dia untuk diceburkan ke dalam neraka na'udzubillah. Karena memang secara de facto kenyataan bahwa sedekah itu akan menjadi sebab dilipat gandakannya rezeki kita, namun jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Seperti wudhu itu adalah cara untuk membersihkan wajah. Dengan wudhu wajah Anda akan bersih, wajah Anda akan sejuk, namun jangan itu dijadikan sebagai tujuan. Karena sesuatu yang sudah pasti didapat, kenapa mesti diharapkan? Kenapa mesti diperjuangkan? Sesuatu yang perlu diperjuangkan adalah sesuatu yang tidak pasti. Itu pahala itu belum pasti dapat. Maka itulah yang harus dipikirkan. Namun muka bersih, dingin, itu adalah sesuatu yang pasti. Ada doa yang sholat pak agar olahraga, pensiunan militer pernah bertanya, saya kalau sholat tarawih lebih suka di masjid ini karena apa? Olahraga. Seperti olahraga, naik turun cepat. Jika kalau saya olahraga siang, saya gak kuat, pagi-pagi lapar, puasa. Gantinya jogging adalah sholat tarawih di masjid ini katanya. Subhanallah, ini tentunya yang buruk. Bukannya mengharap pahala surga, namun sebagai alternatif jogging pengganti olahraga yang selama ini biasa dilakukan di pagi hari. Karena puasa dia tidak pagi hari, tapi pada isya. Ini gak benar seperti itu. Karena tidak perlu niat agar nanti hartanya jadi banyak, tidak perlu. Karena dengan sedekah Allah sudah berjanji, dan janji Allah pasti dipenuhi. Sudah tidak perlu dikhawatirkan. Nah, pertanyaan kedua, jual beli emas via internet lewat lantai bursa, ini adalah jual beli yang tidak tunai. Karena barang emas ini tidak akan bisa dieksekusi di lantai bursa, tidak akan bisa langsung diambil. Pasti ada jeda waktu, ada tempo waktu. Dan ini tidak benar seperti itu. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan jual beli emas itu harus tunai. Adzharu bil dhahab wa fiddatu bil fiddah wa al-burru bil burri wa asy-syi'ru bi syamri wa tamri bi tamri wa al-mahdhu bil mahdhi yadan bi yadin sawa'an fi sawa'in fa man zada aw istazada faqad arba. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, dan mata uang itu hukumnya seperti emas dan perak. Barang siapa menundanya pembayaran yang melakukan itu tidak atau tidak segera diberikan, faqad arba, dia telah berbuat riba, yang disebut dengan riba fadl atau riba nasiah, salah satu dari baik ditunda atau ditambahkan. Ini saya rasa cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sami'una qaula wa yata'alluna ahsanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan rezeki yang halal untuk kita dan menutup rapat rezeki-rezeki yang halal dari kita. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina min fadlika amman suwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.